السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada jamaah yang hadir، ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala، dan kepada kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini، mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Kita bersyukur kepada Allah taala diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ikhwan fil din, azakumullah. Pada hari ini kita akan mengkaji kajian dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kajian ini, melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan pada bulan-bulan sebelumnya. Kita mulai dulu dari kajian ini. Yang terakhir kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah di poin yang ke-49. Saya ulangi dari poin yang ke-49 ini di halaman 412. Kita sudah sampai ke halaman 414. Saya ulangi sedikit. Ahlussunnah senantiasa setia dan cinta kepada Ahlul Bait sesuai dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Udzakirukumullaha fi ahli baiti. Udzakirukumullaha fi ahli baiti. Udzakirukumullaha fi ahli baiti." Sesungguhnya aku mengingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah terhadap Ahlul Baitku. Sesungguhnya aku mengingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah terhadap Ahlul Baitku, yaitu keluargaku. Sesungguhnya aku mengingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah terhadap Ahlul Baitku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Zaid bin Arqam. Dilanjutkan riwayat itu, Husain bertanya kepada Zaid bin Arqam radhiyallahu an, "Wahai Zaid, siapakah sebenarnya Ahlul Bait Nabi SAW? Bukankah istri-istri beliau SAW termasuk Ahlul Baitnya?" Zaid bin Arqam berkata, "Istri-istri beliau adalah Ahlul Baitnya. Tetapi Ahlul Bait yang dimaksud adalah orang yang diharamkan menerima sadaqah sepeninggal beliau SAW." Husain bertanya lagi, "Siapakah mereka?" Zaid bin Arqam menjawab, "Mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas." Husain bertanya, "Apakah mereka semua diharamkan untuk menerima sedekah?" Jawab Zaid, "Iya." Jadi ahlul bait yang pertama kali adalah istri-istri Rasulullah SAW. Kemudian baru dari keluarga Ali dan keturunannya, keluarga Aqil, keluarga Ja'far dan keluarga Abbas. Dasarnya bahwa istri Nabi termasuk ahlul bait ya dengan nas Al-Qur'an, dan ini sudah kita baca di surah Al-Ahzab ayat 32 ayat 33. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa in taqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasula innama yuridu Allah liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik, dan dalah kamu tetap di rumahmu, dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa kalian, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Mereka adalah umatul mu'minin, ibu-ibu kaum mu'minin, serta meyakini bahwasanya mereka adalah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Kemudian pada pekan yang lalu ada pertanyaan berkaitan dengan hadis, ya yuhannas inni qad taraktu fikum ma in akhattum bihi lan tadillu kitab Allah wa itrati ahla baiti. Ini pertanyaan pada pekan yang lalu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Tabrani. Ya yuhannas, wahai manusia, inni qad taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian, ma in akhadtum bihi lan tadillu, selama kalian berpegang dengannya kalian tidak akan sesat, kitabullah wa itrati ahla baiti, yaitu kitabullah dan itrati, yaitu keluargaku, ahlul baitku. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Tabrani. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan gharib. Hadis ini ada rawi yang mungkar, dikatakan oleh Imam Abu Hatim mungkarul hadis, yaitu Zaid bin Hasan. Dikatakan juga oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani bahwa rawinya dhaif. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang keempat di nomor 1761, beliau menghasankan hadis ini karena ada beberapa syawahidnya. Kalimat itrati ahla baiti ini enggak bisa lepas dari hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Hakim. Taraktu fikum amrayni lan tadillu matamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama berpegang dengan dua perkara itu, yaitu kitabullah dan sunnahku. Artinya Quran dan sunnah wajib dipegang. Kemudian maksud daripada itrati ahli baiti dijelaskan oleh para ulama. Artinya yang dimaksud adalah orang-orang yang berpegang teguh dari ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi bersabda, fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajidh. Jadi yang dimaksud itrati ahli baiti artinya orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an was sunnah la fahmi salaf. Makanya yang pertama maknanya yaitu ahlul bait yang betul-betul berpegang kepada Al-Quran wa Sunnah. Kemudian kata beliau lagi, al-wajhul akhar, makna yang kedua, annal maqsuda min ahlul baiti إنما هم العلماء الصالحون منهم والمتمسكون بالكتاب والسنة. Kemudian makna yang kedua kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang keempat, bahwa ini maksud dengan Ahlul Bait yaitu mereka para ulama yang saleh dari mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Kebeliau al-itra hum ahlu baitihi sallallahu alaihi wasallam alladzina hum ala dinihi wa ala tamassuki bi amrihi. Yang dikatakan itra yaitu ahlul baitnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka yang berpegang di atas agama Islam dan berpegang teguh kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Kemudian dijelaskan lagi oleh Syekh Ali Al-Qari, yang dikatakan ahlul bait, inna ahlul bait ghaliban yakununa a'rafa bi sahibil bait wa ahwalihi, fal muradu minhum ahlul ilmi minhum al muttali'una ala siratihi al waqifuna ala tariqatihi al arifuna bi hukmihi wa hikmatihi, وبهذا يصلح أن يكون مقابلا لكتاب الله سبحانه كما قال تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة. الشيخ علي القاري رحمه الله يعني مقصود dengan أهل البيت sesungguhnya أهل البيت secara umum yaitu mereka yang tahu tentang sahibul bait dan keadaannya. Yang dimaksud adalah ahlul ilmi di antara mereka yang mereka mengetahui tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka juga mengetahui tentang bagaimana kehidupan Rasulullah dalam melaksanakan agama ini, yang mengetahui tentang hukum-hukumnya dan hikmahnya. Maka yang seperti ini itu sesuai bahwa dia berbarengan dengan kitabullah, sesuai dengan nas Al-Quran. Mereka beliau mengajarkan Al-Quran dan juga Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, kata beliau fatabayyana annal murada bi ahlil bait al-mutamassikina minhum bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fatakunu hiya al-maqsudu bidzat fil hadithi. Jadi jelas bahwa yang dimaksud ahlul bait yaitu perkataan Nabi, inni qad taraktu fikum in akhadtum bihi lan tadillu kitaballah wa itrati ahlil baiti. Kalian tidak akan sesat selama berpegang kepada Al-Qur'an dan ahlul baitku. Itu yang dimaksud adalah orang-orang yang berpegang di antara mereka dengan sunnah Nabi SAW. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Makanya Allah menjadikan sunnah ini dikatakan dengan as-saqalain, dua yang berat, Al-Quran dan as-sunnah. Dijelaskan oleh Imam Ibn al-Athir di dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadith, sammahuma thaqalaini li'anna al-akhidha bihima ya'ni al-kitaba wa sunnata wal-amal bihima thaqilun. Dikatakan thaqalain karena orang yang berpegang dengan keduanya, dengan Al-Quran dan Sunnah, dan mengamalkannya berat, thaqil. Jadi dikatakan thaqal artinya beramal itu berat dalam melaksanakannya. Dan kemudian penjelasan yang lain yang enggak perlu saya sebutkan. Jadi yang dimaksud dengan ahlul bait orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf, bukan seperti yang diklaim oleh orang-orang Syiah laknatullahi alaihim, bukan. Jadi harus kita lihat penjelasan ulama Ahlussunnah tentang hadis ini. Meskipun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, tapi Syekh Albani menghasankan karena beberapa syawahidnya. Sekarang kita lanjutkan. Halaman 413. Pada prinsipnya Ahlul Bait keluarga Rasulullah SAW adalah saudara-saudara dekat Rasulullah SAW. Untuk melihat di bawah halaman 413. Pada prinsipnya Ahlul Bait keluarga Rasulullah SAW itu adalah saudara-saudara dekat Rasulullah SAW, dan yang dimaksud di sini adalah yang soleh di antara mereka. Sedangkan saudara-saudara dekat yang tidak soleh seperti pamannya Abu Talib, Abu Lahab, maka mereka tidak memiliki hak sama sekali. Allah SWT berfirman, tabbat yada Abi Lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar dia binasa. Maka sekedar hubungan darah yang dekat dan bernisbat kepada Rasulullah SAW tanpa kesolehan dan ketakwaan dalam menjalankan syariat Islam, tidak ada manfaatnya baginya sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW berdiri ketika turun ayat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, ancamlah keluarga kamu yang terdekat. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syara Quraisyin, au kalimatan nahwaha, ishtaru anfusakum, la ughni ankum min Allah syai'a. Ya bani Abdi Manaf, la ughni ankum min Allah syai'a. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka min Allah syai'a. Ya Safiyyatu ammat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki min Allah syai'a. Ya Fatimah bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki min Allah syai'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai kaum Quraisy, untuk kalimat yang seperti itu, ishtaru anfusakum, maksud ishtaru artinya belilah diri kalian, maksudnya selamatkanlah diri kalian dari azab Allah dengan mentauhidkan Allah. Saya ulangi, maksudnya ishtaru anfusakum, belilah diri kalian, maksudnya selamatkanlah diri kalian dari azab Allah dengan mentauhidkan Allah. Saya ulangi lagi, bahwa kalimat ishtaru anfusakum artinya selamatkan diri kalian dari azab Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ughni ankum min Allahi syai'a, sebab aku tidak dapat memberikan kalian manfaat di hadapan Allah sedikit pun. Artinya aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian di hadapan Allah. Artinya aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Jadi kalimat la ughni ankum min Allah syai'a, aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Ya bani Abdi Manaf, la ughni ankum min Allah syai'a, wahai bani Abdi Manaf, aku tidak dapat memberikan manfaat dalam Allah sedikit pun juga. Artinya aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah sedikit pun juga. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka min Allah syai'a, wahai Abbas, anak dari Abdul Muttalib, aku tidak dapat memberikan manfaat apapun di hadapan Allah. Artinya aku tidak bisa menolong kalian dari azab Allah di hari kiamat. Ya Safiyyatu ammat Rasulullah SAW, la ughni anki min Allah syai'a, wahai Safiyya bibi Rasulullah SAW, aku tidak dapat memberikan manfaat di hadapan Allah. Artinya aku tidak bisa membela kalian dari azab Allah pada hari kiamat. Ya Fatimah binta Muhammad SAW, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki min Allah syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad SAW, kamu minta dariku hartaku sesukamu, aku tidak dapat memberimu manfaat apapun bagimu di hadapan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW menyebutkan ini dari mulai yang besar yaitu Quraisy, kemudian Bani Abi Manaf dan seterusnya. Nabi SAW ketika itu diperintahkan oleh Allah untuk mengancam keluarganya yang terdekat. Artinya Nabi diperintahkan oleh Allah SWT untuk mendakwakan dakwah tauhid ini kepada keluarganya, kepada sukunya, kepada paman-pamannya, kepada bibinya, dan juga kepada anaknya, agar mereka semua masuk ke dalam agama Islam. Dan Nabi SAW mengingatkan bahwa beliau tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolong mereka dari azab Allah di hari kiamat, tidak bisa. Yang bisa menolong mereka dari azab Allah yaitu Allah sendiri. Dengan apa? Dengan dia beriman, masuk ke dalam agama Islam, kemudian dengan melakukan amal-amal soleh. Iman dan amal soleh yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Mereka harus beriman dan mereka harus melakukan amal-amal soleh. Di sini dari kalimat ini saja untuk menunjukkan bahwa Nabi enggak bisa memberikan manfaat kepada manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa menyelamatkan manusia. Kalimat ini dibawakan di dalam kitab tauhid, nanti antum lihat di kitab tauhid di bab yang ke-15 di kitab tauhid. Dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah untuk menjelaskan bahwasanya kalau Nabi tidak bisa menolong pamannya, bibinya, dan juga anaknya dari azab Allah, apalagi orang lain, maka gak bisa orang datang ke kubur-kubur untuk minta sesuatu, gak bisa. Kalau Nabi aja gak bisa menyelamatkan anaknya, pamannya, bibinya, apalagi orang lain. Kalau Nabi gak bisa, apalagi siapa? Sahabat, apalagi imam atau orang dianggap wali, gak bisa menolong orang saudaranya atau orang lain, gak bisa. Yang bisa menolong mereka yang pertama adalah Allah, yang kedua iman mereka dan amal soleh mereka yang menyelamatkan dari azab Allah. Kemudian Nabi untuk Fatimah mengatakan, wahai Fatimah binti Muhammad, salini mimali masyidi, engkau boleh minta dari hartaku. Artinya Nabi menyebutkan kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha wa ardaha. Fatimah ini anak Nabi yang paling kecil, yang bungsu. Dan Fatimah radhiyallahu anha ini meninggal setelah wafatnya Nabi SAW. Seluruh anak Nabi SAW meninggal di saat Nabi masih hidup. Untuk Fatimah meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi SAW. Nabi suruh minta hartanya, artinya seorang anak boleh minta nafkah dari orang tuanya. Jadi anak minta dari kepada orang tua, memang itu kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anaknya. Sebagaimana seorang istri minta nafkah dari suaminya, karena suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Perhatikan tuh, jadi minta yang dibolehkan, anak kepada orang tua, istri kepada suami yang diberikan, atau orang tua kepada anaknya boleh, orang tua kepada anak, sebab anak termasuk daripada usaha orang tua. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, inna athyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya yang sebaik-baik kamu makan dari apa yang kamu makan, dari usaha kamu sendiri, dari jerih payah kamu sendiri, dan anak kamu termasuk usaha kamu. Makanya ketika di zaman Nabi ada seorang anak yang menuntut orang tuanya, karena orang tuanya dia selalu mengambil harta anaknya, Nabi marah kepada anak ini, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik ayahmu. Gitu. Jadi seorang ayah, seorang ibu boleh mengambil harta anaknya, karena anak merupakan usaha daripada orang tua. Jadi yang boleh minta, yang pertama anak kepada orang tua, yang kedua istri kepada suami, yang ketiga orang tua kepada anak. Sampai di sini aja. Bagaimana kalau saudara? Kalau dia saudara memang dia butuh sangat, boleh dia minta kalau dia memang tidak punya usaha. Dia umpamanya nuntut ilmu. Di zaman Nabi ada saudara ini hanya nuntut ilmu. Kakaknya mencari nafkah. Kemudian si kakak ini karena si adik ini nuntut ilmu, kemudian dia minta, dia ngaduk ke Nabi. Ini adik saya ini selalu minta uang kepada saya. Kata Nabi SAW, la'allaka turzaku bihi, barangkali kamu diberikan rezeki oleh Allah dengan sebab dia. Karena dia belum dia tidak punya usaha karena menuntut ilmu. Jadi dilihat kalau dia memang menuntut ilmu di pondok, enggak ada sebab untuk mencari nafkah, maka dia boleh minta kepada kakaknya dengan dasar hadis ini, la'allaka turzaqu bihi. Tapi kalau dia sudah nikah, dia sudah punya usaha, ya enggak bisa minta kepada saudaranya. Dia wajib mencari nafkah. Minta bantuan sebagai tolong menolong sama saudara boleh, enggak ada masalah. Tapi yang terbaik dia pinjam gitu. Tapi minta-minta sesuai hukum asal, hukumnya apa? Haram. Dan nanti saya akan bahas sedikit lagi tentang berkaitan dengan masalah ini, karena banyak yang belum paham tentang masalah ini, terutama yang belum paham ini para dai gitu. Terutama yang belum paham ini para dai yang belum paham. Jadi saya akan jelaskan lagi sedikit lagi. Kok orang awam alhamdulillah paham, orang awam yang belum paham para dai. Jadi nanti saya akan jelaskan sedikit lagi. Dan begitu memang disebutkan oleh Syekhul Islam, kadang-kadang orang yang pintar itu enggak paham dibawakan dalil. Tapi orang yang balid, yang bodoh kata Syekhul Islam, itu paham. Itu ada penjelasannya di dalam kitab Dar'u Ta'rul Aql wa Naql. Sekarang saya lanjutkan. Jadi Fatimah, untuk khusus untuk Fatimah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan, "Kamu minta dariku hartaku." Karena anak boleh minta kepada orang tuanya harta. Tapi aku enggak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah. Kalau Nabi saja SAW tidak bisa menyelamatkan anaknya dari azab Allah, apalagi kepada orang lain. Makanya dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Tauhid, bahwa tidak boleh orang datang ke kubur-kubur minta tolong kepada ustaz atau kiai atau imam atau syekh atau wali. Mereka enggak bisa memberikan manfaat sama sekali. Selagi hidup aja enggak bisa memberikan manfaat, apalagi sudah mati. Dan perbuatan itu termasuk perbuatan apa? Syirkun akbar, syirik yang besar. Datang ke kubur-kubur tentu untuk minta sesuatu, pertolongan atau minta manfaat atau minta rezeki atau dimudahkan urusan atau yang lainnya. Ini semuanya syirkun akbar. Karena meminta kepada selain Allah. Selanjutnya, saudara-saudara Rasulullah SAW yang soleh tersebut mempunyai hak atas kita berupa penghormatan, cinta dan penghargaan. Namun kita tidak boleh berlebih-lebihan terhadap mereka dengan mendekatkan diri dengan sesuatu ibadah kepadanya. Adapun keyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat atau mudarat selain Allah adalah batil. Saya ulangi, adapun keyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat atau mudarat selain dari Allah adalah batil. Rasulullah SAW tidak kuasa memberikan manfaat dan menolak bahaya. Bahkan Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Jin ayat 21, "Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada." Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan bagi kamu. Artinya Nabi tidak bisa menolak bahaya sama sekali. Sama sekali tidak bisa menolak bahaya. Nabi ketika perang Uhud, Nabi luka atau tidak? Luka. Syujja. Artinya syujja itu kepalanya Nabi luka parah. Dan kemudian juga beberapa giginya Nabi gugur. Ini ketika perang Uhud. Dan umat Islam kalah waktu perang Uhud. Dan Nabi luka parah. Untuk menunjukkan apa? Bahwa Nabi enggak punya ilmu kebal. Enggak ada ilmu kebal dalam Islam, enggak ada. Tidak ada. Dan Nabi SAW tidak bisa menolak bahaya sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa menolak bahaya. Jadi ini harus kita perhatikan bahwa enggak ada seorang pun yang bisa menolak bahaya, atau juga tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan kebaikan atau manfaat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakhartu minal khairi wama massani as-su'. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diri kalian. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Kalau Nabi tahu yang gaib, Nabi enggak akan berangkat ke ke Uhud. Kalau Nabi tahu yang gaib bakal kalah dan bakal luka, Nabi gak akan berangkat untuk perang Uhud. Nabi gak tahu yang gaib sama sekali. Sama sekali Nabi. Yang tahu yang gaib siapa? Allah. Allah berfirman dalam surah An-Naml, surah 27 ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Antum catat dalam surah An-Naml surah 27 ayat 65. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan mereka tidak tahu kalau mereka dibangkitkan. Apabila Rasulullah SAW saja demikian, maka bagaimana pula dengan yang lainnya? Jadi apa yang telah diyakini oleh sebagian manusia terhadap kerabat Rasul SAW bahwa mereka dapat memberi manfaat dan menolak bahaya, semua itulah suatu keyakinan yang batil. Ini penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan dalam kitabnya Min Usuli Aqidah Ahli Sunnati Wal Jamaah. Mereka ahli sunnah wal jamaah berlepas diri dari sikap dan cara orang-orang rafidah, syiah rafidah, di mana mereka membenci dan mencaci maki para sahabat Nabi SAW. Dan ahli sunnah juga berlepas diri dari sikap dan cara orang-orang nawasib yang mereka menyakiti ahlul bait dengan perkataan dan juga dengan perbuatan mereka. Mereka, yaitu ahli sunnah, bersikap menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan mereka Ahlussunnah berkata, sesungguhnya riwayat-riwayat tentang hal kejelekan yang terjadi di antara mereka, ada yang dusta, bohong, ada yang ditambah, dan ada pula yang dikurangi, serta ada juga yang diselewengkan dari yang sebenarnya. Sedangkan dalam riwayat yang sahih, mereka adalah dimaafkan, karena mereka adalah orang-orang yang berijtihad yang bisa benar dan bisa pula salah. Meskipun demikian, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mempunyai i'tiqad keyakinan bahwa setiap individu sahabat adalah maksum dari dosa besar atau dosa kecil. Bahkan bisa saja di antara mereka ada yang melakukan dosa-dosa sebagaimana umumnya anak Adam berbuat dosa. Akan tapi mereka itu mempunyai kelebihan, yaitu lebih dahulu beriman, mempunyai keutamaan yang dapat menghapuskan dosa-dosa yang timbul dari mereka. Kalau hal yang tersebut ada sehingga mereka diberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan yang tidak dimiliki oleh orang-orang sesudahnya. Saya ulangi untuk perhatikan di sini bahwa Ahlussunnah menahan diri dari perselisihan yang terjadi antara para sahabat. Di antara sahabat ada yang berselisih, seperti terjadinya perang apa? Perang Jamal. Kemudian yang kedua perang Siffin. Ini sudah terjadi dan Allah yang menghendaki terjadi demikian. Enggak mungkin terjadi kalau Allah tidak kehendaki. Sudah berlalu. Dan kita diam. Terus enggak boleh kita mengatakan ini salah, ini caci maki, enggak boleh. Karena mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan Allah sudah puji mereka dan Allah tahu bahwa mereka akan berselisih nantinya. Allah tahu. Perselisihan itu terjadi tapi tetap mereka berpegang teguh kepada akidah dan manhaj yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini mereka berijtihad. Kalau mereka benar dapat berapa ganjaran? Dua. Kalau mereka salah dapat satu ganjaran. Kemudian yang perlu diingat lagi bahwa riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang kejelekan mereka, yang pertama kata Syekhul Islam itu dusta, bohong. Yang kedua ditambah-tambah dan ada pula yang dikurangi. Yang ketiga di sini diselewengkan dari yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, seandainya ada riwayat yang sahih, itu mereka dimaafkan. Itu yang tadi kita baca itu. Jadi yang pertama, riwayat-riwayat yang dibuat-buat itu bohong. Yang kedua, ditambah dan dikurangi. Yang ketiga, diselewengkan dari yang sebenarnya. Yang keempat, kalau seandainya sahih riwayat itu, mereka adalah orang-orang yang dimaafkan. Karena apa? Karena mereka mempunyai kelebihan Apa kelebihannya? Lebih dahulu beriman, mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Mereka berjihad dan yang lainnya yang dapat menghapuskan dosa-dosa mereka. Dan Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah menjanjikan mereka dengan apa? Ampunan. Ampunan dan ganjaran yang besar dan juga sorga. Sudah selesai. Yang gak dapat jaminan siapa? Kita. Kenapa kita ributkan para sahabat? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Allah sebutkan di dua ayat, antum paham ini, di surah Al-Baqarah di akhir juz yang pertama. Antum lihat, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Yang pertama di ayat 134, yang kedua di ayat 141. Allah menyebutkan mereka adalah umat yang terdahulu, yang sudah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka telah usahakan, bagi kalian apa yang kalian telah usahakan. Dan kalian tidak akan ditanya oleh Allah tentang apa yang mereka amalkan. Kita gak akan ditanya tentang bagaimana presiden sahabat, gak akan ditanya. Bagaimana sahabat yang satu dengan yang, kita gak akan ditanya. Tapi kita akan ditanya tentang apa yang kita amalkan. Itu di ayat 134 dan ayat 141 dalam surah Al-Baqarah. Memang kalau orang sudah hasud, dengki, dan sudah memang ajarannya sesat, ya Syiah ini, yang dibicarakan para sahabat, kayak tidak ada yang lain yang harus dikerjakan oleh mereka. Dan memang dibuat oleh Yahudi, oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi la'natullah alaih. Agama Syiah ini agama yang berbeda dengan agama Islam. Mereka punya prinsip-prinsip yang berbeda dengan agama Islam. Kemudian saya lanjutkan, banyak hadis-hadis Nabi SAW yang sahih yang menjelaskan bahwa mereka adalah sebaik-baik manusia. Mereka khairun nas, sebaik-baik umat, khairu ummati, dan mereka sebaik-baik generasi. Bahkan satu mud, ukuran telapak tangan yang diinfakkan oleh seorang dari mereka lebih utama, lebih unggul daripada emas sebesar Uhud yang diinfakkan oleh orang-orang sesudah mereka. Hadisnya sudah kita baca di halaman 408. Hadisnya, la tasubu ashabi wa waladi nafsi biyadi law anna lakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudadim wala nasifa. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku, demi Allah yang diriku berada di tangannya, jika seandainya salah seorang dari kalian memberikan infak emas sebesar gunung Uhud, maka belumlah mencapai nilai infak mereka, meskipun mereka infak hanya satu mud, yaitu sepenuh dua telapak tangan dan tidak juga separuhnya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah, dan Ibnu Abi Asim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kita lanjutkan, perkara-perkara ini jika dibandingkan dengan kesalahan mereka, maka kesalahan-kesalahan itu akan hapus dengan kebaikan yang sekian banyak, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyamai mereka radhiyallahu anhum ajmain. Gak ada seorang pun yang bisa menyamai mereka. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka semuanya. Lalu jika timbul satu perbuatan dosa dari salah seorang di antara mereka, maka bisa jadi mereka itu sudah bertaubat atau berbuat sejumlah kebaikan yang hal itu dapat menghapuskan dosa dan kesalahan mereka, atau diampuni kesalahannya sebab mereka lebih dahulu dalam segala hal, atau diampuni dengan sebab syafaat Nabi Muhammad SAW. Untuk melihat di sini, seandainya di antara sahabat ada yang berbuat dosa, sebagaimana umumnya anak Adam berbuat dosa, kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam berbuat salah, berbuat dosa, yang terbaik yang bertaubat. Kalau seandainya mereka berbuat salah, maka yang pertama kali mereka sudah taubat. Sebab Allah ketika menyebutkan dalam Al-Quran untuk menyuruh taubat, yang pertama kali taubat para sahabat. Ketika Allah memerintahkan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun dalam surah An-Nur. Bertaubatlah kalian wahai beriman agar kalian menjadi orang yang sukses. Pertama kali yang taubat siapa? Sahabat. Ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha dalam surah Tahrim. Wahai orang beriman, taubatlah kalian wahai beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh, yang ikhlas, yang jujur, yang benar. Pertama kali sahabat yang taubat. Jadi ketika dibilang suruh bertaubat, yang pertama ke sahabat yang bertaubat. Atau mereka mempunyai kebaikan yang kedua yang dapat menghapuskan dosa mereka. Kebaikan mereka sangat banyak. Kebaikan para sahabat sangat banyak. Ya, mereka beriman, mereka hijrah, mereka berjihad dan yang lainnya. Kemudian mereka lebih dahulu dalam segala hal sehingga diampunkan dosa mereka. Yang keempat, mereka jelas yang pertama kali mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka lah orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau yang kelima, mereka diuji di dunia dengan ujian yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka itu. Apabila yang demikian berlaku pada dosa-dosa yang benar-benar terjadi, maka bagaimana dalam perkara-perkara yang mereka ijtihadkan? Padahal kalau mereka benar, mereka memperoleh dua ganjaran. Tetapi kalau mereka itu salah, mereka memperoleh satu ganjaran. Sementara kesalahannya itu juga terampuni. Sesuai dengan hadis Nabi, "Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Jadi apabila seorang hakim berijtihad, dia benar, ijtihadnya dapat dua ganjaran. Kalau dia salah, dapat satu ganjaran. Sesungguhnya jumlah ukuran yang diingkari dari perbuatan sebagian mereka yang tidak menyenangkan sangat sedikit sekali. Lagi pula dapat diampuni jika dibandingkan dengan keutamaan dan kebaikan-kebaikan mereka, yaitu mereka iman kepada Allah SWT dan Rasulnya, mereka berjihad, mereka berhijrah dengan Allah, mereka membantu Rasulullah SAW, mereka mempelajari ilmu yang bermanfaat, mereka melakukan amal-amal soleh dan yang lainnya. Siapapun yang memperhatikan sirah atau peri kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in serta keistimewaan-keistimewaan yang dikaruniakan Allah oleh Allah kepada mereka dengan ilmu dan keyakinan yang benar, maka ia akan mengetahui dengan yakin bahwasanya mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah sebaik-baik manusia sesudah para nabi alaihi wassalatu wassalam, yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada lagi yang seperti mereka. Mereka adalah orang-orang pilihan dari generasi umat ini. Mereka adalah sebaik-baik umat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam kitab At-Tanbihat Al-Latifah ala Mahtawat alaihi al-Aqidah al-Wasatiyah oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasi adalah pada masaku, pada masa Nabi SAW, kemudian yang sesudahnya yaitu para tabi'in, kemudian yang sesudahnya tabi'ut tabi'in. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim dan yang lainnya. Hadis ini mutawatir. Ketika disebutkan sebaik-baik manusia pada masaku, yaitu para sahabat. Sebaik-baik umat ya para sahabat. Jadi khairun nasi qarni, khairu ummati qarni. Ini nas yang benar. Adapun kalimat khairul quruni qarni tidak ada. Jadi yang benar itu khairun nasi qarni. Yang kedua khairukum qarni. Yang ketiga khairu ummati qarni. Ini yang sahih riwayatnya. Adapun kalimat khairul qurun itu enggak ada lafaz itu. Yang benar khairun nas, sebaik-baik manusia pada masaku, yaitu pada masa Nabi, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dibilang khairun nas, sebaik-baik manusia tentang apanya? Pertama kali tentang akidahnya, tentang tauhidnya, tentang ilmunya, tentang keyakinannya, tentang imannya, tentang pemahamannya, tentang amal solehnya, tentang dakwahnya, tentang hijrahnya, tentang jihadnya, tentang amal-amal yang mereka lakukan, semua yang terbaik, khairun nas. Jadi Nabi sudah memberikan pujian kepada para sahabat bahwa mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia tentang tauhidnya, tentang akidahnya, tentang ilmunya, tentang keyakinannya, tentang pemahamannya, tentang amal solehnya, tentang dakwahnya, tentang jihadnya, mereka yang terbaik dari semua manusia. Jadi enggak boleh sekali-kali orang mencela sahabat, tidak boleh. Hukumnya dosa besar. mencela sahabat, mencaci maki sahabat, hukumnya dosa besar. Dan dia mendapatkan apa? Laknat. Laknat dari siapa? Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Antum lihat hadisnya di halaman 409. Rasulullah SAW bersabda, "Man sabba ashabi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa mencaci maki para sahabatku, maka dia mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan banyak lagi hadis yang lain. Nanti antum bisa lihat tentang fadha'ilus sahabat dalam kitab-kitab apa Sahih Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Juga Imam Ahmad menulis khusus tentang ini, fadha'ilus sahabat, dua jilid ya, yang sudah ditahqiq dan ditakhrij. Ya, sampai di sini untuk kajian dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tentang para sahabat, nanti antum juga lihat di surah Al-Fath. Di surah Al-Fath ayat 29. Di surah Al-Fath, surah 48 ayat 29. Allah menyebutkan tentang Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan Allah menjamin mereka dengan ampunan dan kenyataan besar. Wa'alallahu ladhina aman wa'aminus salihati minum maghfirata wa ajran azimah. Ini nanti perlu pembahasan tersendiri ini, panjang. Bahwa itu juga banyak ayat itu. Saya akan membawakan dari apa yang sudah pernah saya sampaikan berkaitan dengan prinsip hidup seorang mukmin dan tidak boleh minta-minta. Ini penting untuk dicamkan seumur hidup ini. Dan saya bawakan dari kajian yang sudah sebelum-sebelumnya, semua dengan dalil. Saya bawakan dalil. Cuma kadang-kadang sudah dibawakan itu, sebagian orang ada yang terima, sebagian orang ada yang menolak. Itu. Maka saya ulangi lagi supaya tambah jelas. Karena ini prinsip hidup kita sebagai seorang mukmin. Syekhul Islam, sebelum saya mulai penjelasan prinsip hidup seorang mukmin dan tidak boleh minta-minta, saya akan sebutkan tentang penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Dar'u dalam kitab Dar'u Ta'dil Aql wa Naql dalam kitab Dar'u Ta'dil Aql wa Naql di juz yang ke-9 di halaman 34 sampai 36. Saya baca yang awalnya aja. Kata beliau begini, wa qad yakunu ar-rajulu min adkiya'in nas wa hadihim nadharan wa yu'mihi an adhhar al-ashya' wa qad yakunu min abdal an-nas wa ad'afihim nadharan wa yahdihi limaqtulifa fi min al-haqqi bi'idhnihi fala hawla wala quwwata illa billah. Jadi ada, bisa jadi kata Syekhul Islam, seorang itu termasuk orang yang paling pandai dan paling tajam pemikirannya, akan tapi ia tidak bisa melihat sesuatu yang sangat jelas di hadapannya. Gak bisa lihat dia. Bawakan dalil, bawakan keterangan, gak bisa dia melihat itu. Sebaliknya, seorang bisa jadi adalah orang yang paling bodoh dan paling lemah pemikirannya, akan tapi dia diberikan petunjuk oleh Allah tentang kebenaran sesuatu yang diperselisihkan dengan izin Allah, maka tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Taala. Kemudian dijelaskan lagi Syaikhul Islam. Faman ittakala ala nadharihi wa istidlalihi au aqlihi wa ma'rifati khudil. Siapa yang bersandar pada pemikiran dan kemampuannya berdalil atau bersandar pada akal dan pengetahuannya, maka dia pasti akan dihinakan oleh Allah Taala. Karena untuk perhatikan, ini semua dengan apa? Dengan pertolongan Allah semuanya. Kita enggak akan bisa mengetahui agama ini dengan pertolongan Allah. Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ahadithi sahihati katsiran ma yaqul ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, wa yaqul waladhi nafsi biyadihi ma min qalbin min qulubil ibadi illa wa huwa baina usbu'aini min asabi ar-rahman wa in syaa yuqimahu aqamahu wa in syaa ayuzighahu azaghahu. Allahumma nas'alu qurafur afiyah. Nabi sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang memulakan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Dia juga bersumpah, pernah juga bersumpah, la wa muqallibal qulub, demi Allah yang membolak-balikkan hati. Dia juga bersumpah, waladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku tangannya, ma min qalbin min qulubil ibad illa wa huwa baina usbu'aini min asabi'ir rahman in syaa yuqimahu aqamahu wa in syaa yuzighahu azaghahu. Tidak ada satupun dari hati hamba melainkan berada di antara jari jemari Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah meluruskannya. Dan kalau Allah, maka Allah akan meluruskannya. Kalau Allah kehendaki, Allah akan sesatkan dia, maka disesatkan orang itu. Dan itu perhatikan bahwa hati kita di dua jemari tangan Allah SWT. Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Maka kewajiban kita ketika sampai dalil, kita sami'na wa ata'na. Ketika kita membantah, membangkang, bukan mustahil lama kelamaan apa? Sesat. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka mulai menyimpang, Allah sesatkan hatinya. Dan banyak orang-orang yang pintar yang sesat, banyak. Dulu para ulama dari tokoh-tokoh Asy'ari atau yang lain yang mereka dibawakan dalil mereka tolak, sesat banyak sekali. Bukan satu ratusan yang sesat. Gitu. Makanya kita wajib hati-hati. Dan ada orang-orang yang diberikan oleh Allah seperti Syekhul Islam ini di dalam kitab Darul Aqal wan Naql di juz 9 halaman 34 sampai 36. Ada di Majmu Fatawa di juz yang kelima. Beliau menyebutkan tentang mereka, orang-orang yang mereka belajar Quran, belajar hadis segala macam, tapi mereka enggak diberikan ilmu dan pemahaman yang benar. Kata Syekhul Islam, utu zakaan wa ma utu zakaan. Mereka diberikan oleh Allah kepintaran, tapi enggak diberikan kebersihan hati. Ininya pintar, tapi hatinya kotor. Dengki sama orang, hasad sama orang. Sehingga apa? Allah sesatkan dia dengan sebab itu. Dan ini banyak yang seperti ini. Itu dalam Majmu' Fatawa di juz yang kelima, halaman 119. Sekarang saya akan bacakan ini. Saya kemarin nulis, saya simpulkan dari beberapa kitab. Ada kesimpulannya kurang lebih 27 poin. Ya, ini belum ditambah lagi ini. Ya. Tentang prinsip hidup seorang mukmin. Karena kan doanya Rabbi zidni ilma. Gitu. Insya Allah bisa tambah nanti. Bisa jadi 50 nanti. Karena itulah yang saya diajarkan oleh guru saya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau beliau menjelaskan tentang fawaid itu mesti nambah fawaidnya. Karena dari apa? Dari baca. Gak mungkin kita bisa memberikan fawaid kalau kita gak baca. Semakin kita baca dari kitab-kitab para ulama, semakin banyak dapat ilmu. Sekarang yang pokok Al-Quran wa Sunnah. Yang pertama, tentang prinsip hidup seorang mukmin dan tidak boleh minta-minta. Yang pertama, wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Berdoa, beribadah, minta tolong di saat sulit, ini termasuk ibadah. Kita wajib mengadukan dan memohon dimudahkan semua urusan hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi wajib ibadah kepada Allah. Ketika seorang sulit, susah, dia wajib mengadukannya kepada siapa? Kepada Allah. Karena minta tolong termasuk ibadah. Isti'ana termasuk ibadah. Istighatha, minta tolong saat sulit termasuk apa? Ibadah. Maka kita wajib panjatkan dan adukan kepada siapa? Kepada Allah. Ketika kita sulit, ketika susah, ketika kita sakit, ketika kita fakir, ketika kita gak punya uang, Allah tahu atau tidak? Allah kehendaki atau tidak? Allah sudah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita wajib beribadah dan tujukan doa kita hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain dan jangan mengharap pada manusia. Jelas yang pertama. Yang kedua, seorang muslim wajib bertawakal kepada Allah, menyandarkan hatinya dan harapannya hanya kepada Allah, dan menyerahkan semua urusannya kepada Allah Azza wa Jal. Seorang muslim, dia wajib bertawakal kepada Allah, menyandarkan hatinya dan harapannya kepada Allah, serta menyerahkan semua urusannya kepada Allah Azza wa Jal. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, surah 65 ayat 2 dan 3. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, surah 65 ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu, innallaha balighu amri, qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah membukakan jalan keluar baginya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguh Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Arti kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua kesusahan, kesulitan, apa aja yang kita alami. Kemudian Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Maka jangan mengharap pada manusia dan jangan minta-minta kepada manusia. Serahkan urusan kita kepada siapa? Kepada Allah. Dan Allah dan Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Dia pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Nasa'i dalam Sunan Kubra, Ibnu Majah, Hakim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis ini sahih. Syekh Al-Albani mensahihkan dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Ditawakal kepada Allah artinya bersandarnya hati kepada Allah, menyerahkan urusan semuanya kepada Allah. Pekerjaan, usaha dan dagang adalah sebab. Adapun kita mendapatkan hasil, itu yang menentukan siapa? Allah SWT. Dan kita setiap keluar rumah tawakal kepada Allah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Yang ketiga, seseorang dia wajib mencari maisha. Seseorang dia wajib mencari maisha. Arti mata pencarian, siapapun orangnya, baik dia sebagai ulama, dia sebagai dai, sebagai penuntut ilmu dan selain mereka. Jadi wajib mencari maisha. Dijelaskan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia mengatakan, "Ya ma'syaral qurra, istabiqul khairat wabtagu min fadlillah wa la takunu 'iyalan 'alan nas." Wahai para pembaca Al-Qur'an, orang yang baca Al-Qur'an, yang ngajarin Qur'an ini, orang-orang yang mengajarkan Qur'an, berlomba-lomba kalian dalam kebaikan, carilah sebagian dari karena Allah, jangan kalian menjadi beban bagi manusia. Jangan mengharap, jangan minta upah dari manusia. Ini asar ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadilah di juz yang pertama. Kemudian juga dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Jadi sekarang Umar bin Khattab sahabat yang mulia, dia sebagai Amir Mukminin Khalifah, ya. Dan juga otomatis dia sebagai dai yang mengajak manusia kepada kebaikan. Beliau menganjurkan para pembaca Al-Quran yang mengajarkan Quran apa? Untuk berlomba-lomba kebaikan. Mengajarkan, tapi jangan mengharap sesuatu dari manusia. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, tidak ada kebaikan pada orang yang tidak mengumpulkan harta. Maksudnya tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mencari nafkah. yang dengan harta itu ia bisa menjaga kehormatan dirinya dan menunaikan amanahnya. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayan Ilmu Fadli di juz yang pertama. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, termasuk dari kefaqihan atau kepahaman seorang muslim upayanya dalam memperbaiki mata pencarian. Beliau juga mengatakan baiknya mata pencarian termasuk dari baiknya agama, dan baiknya agama termasuk dari kebaikan akal. Artinya dia harus berusaha untuk mencari nafkah. Abu Darda, sahabat yang mulia, miskin, enggak punya apa-apa. Dia sebagai, namanya sahabat, dia sebagai seorang dai mengajak manusia kepada kebaikan. Fakir, setiap hari cari nafkah. Besok seperti itu juga. Tapi dakwah jalan terus. Jadi perhatikan bahwa termasuk kefakiran pemahaman seorang yaitu dia memperbaiki mata pencariannya. Sama seperti Abu Dzar juga, sama miskin, tapi tetap mencari nafkah. Meskipun beliau dakwah dan segala macam, tetap mencari nafkah. Imam Al-Barbahari, ini diriwayatkan juga oleh Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayan Ilmu Fadli. Imam Al-Barbahari yang wafat tahun 329 Hijriah berkata, tidak boleh engkau mengatakan saya tidak mau kerja, saya ambil pemberian orang aja. Ya, saya gak mau kerja, saya sekarang ngajar, dakwah, saya ngarapin pemberian orang aja. Nungguin apa? Amplop. Gitu. Perbuatan semacam ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan tidak juga oleh para ulama sampai dengan zaman kita sekarang ini, zamannya Imam Al-Barbahari. Beliau wafat tahun 329 Hijriah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang hina tapi halal, lebih baik daripada ia mengharap pemberian manusia. Untuk melihat nanti di Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahari nomor 113. Ini pernah kita kaji ini. Ya, Syarh Sunnah belum selesai. Ini ditahqiq oleh Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Jumaizi. Untuk melihat di situ. Pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang hina tapi halal, lebih baik daripada ia mengharap pemberian manusia. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani membawakan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan, wajib atas manusia semuanya untuk tawakal kepada Allah dan melatihnya serta membiasakan diri mereka untuk berusaha bekerja mencari mata pencarian. Ini dalam Fathul Bari di juz yang ke-11 yang saya punya cetakannya Darul Fikr halaman 276-277. Di dalam Fathul Bari ini dibawakan perkataan Umar bin Khattab oleh Al-Hafidz dan juga dibawakan perkataan Imam Al-Barbahari. Jadi tetap wajib mencari nafkah, dan seorang dai enggak boleh dia mengharap dari mad'unya. Ini saya sudah nulis di majalah As-Sunnah 17 tahun yang lalu. Bukan baru, 17 tahun yang lalu. Ini edisi 14/26/2005. Di dalamnya saya nulis tentang seorang dai tidak boleh, di sini anjuran mencari nafkah. Seorang dai tidak boleh bergantung kepada mad'u. Jadi saya nulis ini udah berapa tahun? 17 tahun yang lalu. Jadi bukan baru sekarang. Mungkin antum baru dengar sekarang, gitu. Mungkin baru melek matanya sekarang. Gitu. Ini udah saya sampaikan 17 tahun yang lalu. Bahkan sebelumnya udah pernah saya sampaikan. Bahkan ketika pertemuan para dai di Jakarta tahun 2006, saya sampaikan tentang seorang dai wajib mencari nafkah, tidak boleh bergantung pada manusia, nggak boleh bergantung pada pemberian manusia, karena itu merupakan kehinaan. Gitu. Jadi bukan baru saya nyampaikan masalah ini. Mungkin dai-dai yang baru muncul ini, wah Ustaz baru nyampein sekarang, udah 17 tahun yang lalu. Gitu. Sekarang masuk yang keempat. Tidak boleh seorang mengharapkan sesuatu dari orang lain. Tidak boleh seseorang mengharapkan sesuatu dari orang lain. Dia wajib berharap hanya kepada Allah saja. Dia wajib berharap hanya kepada Allah saja. Ya, tidak boleh seorang mengharapkan sesuatu dari orang lain dan dia wajib berharap hanya kepada Allah saja. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, tidaklah seorang pun berharap kepada makhluk atau bertawakal kepadanya melainkan dia pasti akan kecewa dengan pengharapannya tersebut. Di dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-10 halaman 257 dibawakan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh dalam kitabnya Fathul Majid. Dan ini sering saya sampaikan dalam kajian-kajian, sering orang yang mengharapkan sesuatu kepada manusia dia pasti akan kecewa, tapi orang yang mengharapkan sesuatu dari Allah tidak akan kecewa selama-lamanya. Itu antum catat tuh, antum ingat. Jadi orang yang mengharapkan sesuatu dari Allah tidak akan kecewa, tapi orang mengharapkan sesuatu dari manusia pasti akan kecewa. Maka harapan kita gantungkan kepada Allah Taala. Yang kelima, sebaik-baik apa yang dimakan oleh seorang adalah apa yang dia makan dari usahanya sendiri yang halal. Sebaik-baik apa yang dimakan oleh seorang adalah dia makan dari usaha sendiri yang halal dan tidak minta-minta pada orang lain. Sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah yang dia makan dari usahanya sendiri yang halal dan tidak minta-minta kepada orang lain. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akatu min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya sebaik-baik apa yang kamu makan dari usaha kamu. Antum perkataan Nabi menyebutkan inna atyab, atyab, sebaik-baik. Kan kita disuruh berusaha yang baik, makan yang baik. Dan Allah adalah at-tayyib, Allah enggak terima kecuali kebaikan. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Dan Allah menyuruh kita kulu min tayyibati ma razaqnakum. Di sini Nabi menyebutkan suasam inna atyaba, sesungguhnya sebaik-baik ma akatum, apa yang kamu makan min kasbikum, dari jerih usaha kamu sendiri, dari jerih payah usaha kamu, kamu usaha dagang jerih payah atau kerja bukan minta-minta. Wa inna auladakum min kasbikum, sungguhnya anak kalian termasuk dari usaha kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Darimi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga Nabi pernah menyebutkan, Nabi bersabda, ma akala ahadun ta'aman qatta khairan min ayakula min amal yadi. Wa inna Nabi Allah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amal yadi. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang makan satu makanan pun yang lebih baik daripada hasil pekerjaan atau usaha tangannya sendiri. Dan sungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wasalam adalah makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Hadis ini sahih dari Bukhari dari sahabat Miqdam bin Ma'di Kariba. Ketika Nabi menyebutkan seorang makan yang lebih baik melainkan dari pekerjaannya sendiri. Jadi enggak ada makanan yang paling baik yang masuk ke mulut kita, istri kita, anak kita kecuali kita jerih payah yang kita usahakan. Dari kita dagang, usaha, kerja, bukan mengharap dari manusia, bukan. Walaupun mengajar, dakwah, itu kewajiban. Karena kita diberikan oleh Allah ilmu yang sedikit, kita kewajiban menyampaikan dakwah itu. Ketika kita menyampaikan dakwah, ada pahalanya enggak? Ada ganjarannya enggak? Ya lebih baik daripada uang yang dikasih, apakah 1 juta, 2 juta, 10 juta, lebih baik dari dakwah, ganjaran dari Allah Taala. Karena setiap orang yang mendapatkan hidayah dari kita, kita dapat ganjaran apa tidak? Dapat. Kalau satu orang terus ngalir sampai hari kiamat, kalau 2 orang, 100 orang yang kita ajarkan, 1000 orang, lebih bagi. Makanya orang harus mengingat bahwa kita orang beriman, yakin dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan juga apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Banyak hadisnya, banyak ayat yang sudah saya sampaikan bahwa para anbiya wa rasul tidak meminta upah dari dakwahnya, tidak, dan tidak mengharap pada manusia, tidak. Tapi rezeki dikasih gak dia? Pasti dikasih. Ini harus dipahami. Kita ini yakin bahwa kematian itu pasti, maka kita harus yakin juga bahwa rezeki itu pasti. Jangan mengharap pada manusia. Semua dikasih sama Allah. Hatta orang yang fakir, miskin, fajir, orang yang jahat, orang kafir dikasih rezeki sama Allah atau tidak? Dikasih. Masa kita enggak dikasih? Masa kita dakwah enggak dikasih rezeki? Enggak mungkin. Tapi jangan mengharap sesuatu dari manusia. Ini prinsip dalam hidup. Antum lihat ketika Nabi menyebutkan tentang hasil usaha yang kita makan yang paling nikmat dari usaha sendiri. Nabi menyebutkan Daud itu makan dari tangannya sendiri. Nabi Daud sebagai nabi, sebagai khalifah, sebagai raja, tapi tetap makan dari usahanya sendiri. Enggak makan dari usaha tangan manusia, tidak. Dan ini sahih riwayatnya. Begitu juga Rasul menyebutkan kana Zakaria najjaran. Adalah Nabi Zakaria seorang tukang kayu. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Kalau disebutkan seperti ini, apa Nabi menyebutkan sia-sia? Enggak mungkin. Enggak mungkin Nabi berkata sesuatu yang sia-sia, enggak mungkin. Nabi ingin menyebutkan kalau seorang nabi usaha, bisa dagang, bisa kerja, masa kita enggak bisa? Harus usaha, cari nafkah. Ribuan nafkah yang halal. Gitu. Sekarang kita masuk yang keenam. Minta-minta hukumnya dalam Islam haram. Minta-minta hukumnya haram dalam Islam. Minta-minta hukumnya haram dalam Islam. Dan Nabi ketika menyebutkan tentang orang yang boleh minta-minta dalam hadis Qabisah, nanti anda melihat di buku minta-minta, di buku saya hukum minta-minta dan mengemis dalam syariat Islam, di halaman 49 halaman 50 di buku minta-minta itu, setelah Nabi menyebutkan tiga orang yang dibolehkan minta-minta, yang pertama orang yang menanggung hutang orang lain, yang kedua orang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, apakah itu kebakaran, apa itu gempa, apakah itu banjir, semua habis hartanya, boleh dia minta. Yang ketiga, orang yang ditimpa kesengsaraan hidup, dia fakir, tapi untuk fakir ini harus ada saksi tiga orang yang pintar, harus ada saksi tiga orang yang berakal, kata Nabi SAW, dari kaumnya, si fulan betul fakir, si fulan betul susah, tiga orang. Berarti kalau ada persaksian, belum bisa dikatakan orang itu fakir. Ada persaksian dari tiga orang yang berakal bahwa memang itu fakir, maka dia boleh untuk minta-minta. Selain itu kata Nabi SAW, famasi wahunna minal mas'alati yaqabisatu suhtan yaqulu sahibuha suhtan. Meminta-minta selain untuk tiga hal itu wa yaqabisa adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan barang yang haram. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad, An-Nasa'i, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan yang lainnya dari sahabat Qabisah. Kemudian yang ketujuh, orang yang minta-minta adalah orang yang menghinakan dirinya kepada manusia. Jadi minta-minta itu menghinakan diri pada manusia. Dia menzolimi dirinya, menghinakan diri pada manusia. Dan sudah pernah saya bacakan bahwa Syekhul Islam menyebutkan dalam kitabnya Al-Ubudiyah, orang yang minta-minta kepada manusia berarti dia menjadi hamba siapa? Hamba manusia. Wah, sangat hina menjadi hamba manusia. Tapi orang yang minta-minta kepada Allah, dia menjadi hamba hamba Allah. Nanti antum lihat di kitab Syekhul Islam Al-Ubudiyah. Jadi orang minta-minta menghinakan diri. Ini merupakan zulun wa ihana. Zul wa ihana. Gak boleh seorang muslim menghinakan diri pada manusia. Gak boleh. Minta-minta. Apakah buat kita atau buat orang lain, minta-minta itu udah menghinakan diri. Perhatikan nih. Apakah kita minta untuk pribadi kita atau untuk orang lain, minta-minta itu sudah menghinakan diri pada manusia. Ini kezaliman kepada siapa? Kepada diri kita. Kezaliman kepada siapa? Kepada Allah dalam rububiyahnya. Kezaliman kepada siapa lagi? Kepada orang lain. Ini bukan masalah kecil, masalah besar. Masalah minta-minta. Itu bukan buat saya, tapi antum minta-minta menghinakan diri pada manusia. Soal orang dia susah, ini sudah apa? Sudah Allah takdirkan seperti itu. Ada orang yang diberikan rezeki luas, ada yang disempitkan. Kalau kita tahu orang itu susah, kewajiban kita apa? Membantu orang itu. Jangan cari donasi. Kita tahu dia susah, kita wajib bantu dengan apa yang ada pada kita. Gak perlu orang lain tahu, karena itu merupakan amal kita dan celengan kita yang besar di sorga dengan sebab itu. Jangan mengharap pada manusia, jangan. Antum orang mampu, bantu. Kalau antum enggak mampu, antum doakan kebaikan buat dia. Karena dia sedang diuji oleh Allah. Allah ingin tahu tentang imannya dia, jujur atau tidak. Kenapa kita repot tentang orang lain? Suruh dia untuk kembali kepada Allah. Semua kesulitan, kesusahan, kefakiran, musibah dengan sebab dosa kita, kita wajib untuk tobat dan anjurkan orang untuk tobat kepada Allah. Jangan sibuk dengan donasi. Paham sampai sini nih? Ini masih banyak yang mau sampaikan lagi. Yang kedelapan, orang yang minta-minta tidak punya rasa malu. Ya, kalau bahasa kita, mukanya muka apa? Muka tembok, nggak punya malu minta-minta. Orang minta-minta tidak punya rasa malu. Dan gak punya, kata Nabi, malu ini merupakan pokok dalam agama. Inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya. Setiap agama punya akhlak, akhlak Islam itu malu. Ada saya bawakan di sini. Di buku Syarah Akidah ada hadisnya. Untuk lihat. Di halaman 601. Hadisnya ada. Kata Nabi SAW, kata Rasulullah SAW, inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya', sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan juga Tabrani dan Mu'jamul Kabir dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dihasankan oleh Syekh Al-Albani silsilah hadis as-sahih di juz yang kedua. Ada halaman 601 hadisnya. Jadi orang yang minta-minta enggak punya rasa malu. Padahal setiap agama punya akhlak, akhlaknya Islam malu. Kalau orang udah enggak punya malu, enggak ada yang bisa diharapkan lagi. Enggak punya malu. Muka tembok. Dia akan berbuat apa aja udah. Idza lam tastahyi fasna' masyita. Apabila kau enggak punya berbuat apa aja udah. Enggak punya rasa malu. Orang yang minta-minta enggak punya malu itu. Bagaimana dia jadi seorang dai untuk mendakwakan Islam gak punya rasa malu? Bagaimana? Akan merusak kehormatan dakwah ini dengan sebab adanya orang-orang seperti itu. Yang kesembilan, orang yang minta-minta nanti di hari kiamat datang dalam keadaan tidak ada sekerat pun daging di wajahnya. Orang minta-minta nanti di hari kiamat datang dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Hadisnya nanti antum bisa lihat di buku Hukum Minta-Minta dan Mengemis di halaman 31. Halaman 31 Hukum Minta-Minta dan Mengemis. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'ti yaumul qiyamati laisa fi wajhi muz'atu lahmin." Seorang senantiasa minta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Ini hadis muttafaqun alaih dari kalau Bukhari Muslim dan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Daripada minta-minta, lebih bagus antum jual apa yang kita enggak punya apa-apa. Di rumah ada yang bisa kita jual-jual, jangan minta. Atau boleh juga kita berutang. Berutang, tapi kalau berutang tetap harus bayar. Sekarang banyak orang utang enggak bayar. Nauzubillah. Semuanya yang nuntut ilmu enggak bayar. Ustadznya juga sama, gak bayar. Gak boleh Islam. Ustadz utang sama murid wajib bayar. Murid utang sama ustadz juga wajib bayar. Wajib bayar. Saudara dan saudara wajib bayar. Ini akan dituntut di hari kiamat. Kalau utang gak bayar, berat hukuman dari kiamat. Orang yang mati syahid aja, semua dosanya diampuni kecuali apa? Utang. Berat hisabnya di hari kiamat. Akan diambil semua kebaikan kita. Karena di sana enggak ada apa? Enggak ada dinar wala dirham, enggak ada udah. Yang ada al-hasanat wa sayyiat. Ketika kita utang sama A, B, C, D, kita meninggal dunia ini. Nanti dari kiamat kita harus bayar dengan pahala sholat kita, pahala puasa, pahala apa lagi yang kita lakukan kebaikan, itu habis sudah untuk bayar. Kemudian kata Nabi, faturihat alaihi, masih ada orang yang utang belum dibayar, faturihat alaihi, ditimpakan dia. Faturih, tsumma turih fi nar, kemudian dilemparkan dia ke dalam api neraka dengan sebab itu. Bukan masalah kecil, berat ini. Sampai Nabi tidak mau sholatkan. Nabi tidak mau sholatkan apa? Orang yang punya utang dua dinar tidak mau sholatkan. Masalah besar loh ini. Masalah utang, bukan masalah kecil. Tuntunan berat. Makanya antum perhatikan itu. Kalau kita udah enggak boleh minta-minta. Minta-minta hukumnya haram, dosanya besar. Dan banyak hadisnya tentang masalah ini. Sekarang terpaksa kita harus berutang. Ya berutang, tapi harus bayar gitu. Sesuai dengan kemampuan kita. Artinya utang juga jangan banyak-banyak, sedikit aja supaya bisa kita bayar. Atau kita jual apa yang ada di rumah kita. Ini masalah besar ini, kadang-kadang diremehkan oleh orang. Sekarang udah banyak orang utang tuh. Ada ustadz utang sama muridnya bukan sedikit. Ada yang sampai 100 juta. Ada ustadz utang rumah sama muridnya. Karena muridnya punya usaha perumahan. Wajib bayar. Meskipun murid juga wajib bayar. Gak bisa sekaligus cicil, tapi wajib bayar dia. Makanya antum tulis itu di depan rumah antum, atau kalau di depan rumah malu kali, di kamar, utang wajib bayar gitu, tulis tuh di kamar mandi tulis utang wajib bayar. Jadi antum ingat tuh, utang wajib bayar. Karena orang yang utang ini gak punya perasaan, gak punya hati, gak punya akal. Udah ketemu orang yang berutang, diam aja, kalau dia gak punya utang udah, la salamu ala kalamu ala syis, la hawla wa la. Tenang aja dia, kayaknya gak berdosa dia. Padahal dosanya paling banyak dia, sebesar gunung dosanya dia itu. Utang gak bayar, gak merasa dosa lagi dia. Maksudnya kan ketika dia berutang, gak mampu dia bayar, dia ngomong, saya utang sama kamu, belum bisa bayar, afwan. Gak apa-apa, afwan sekali. Tapi kalau terus, ya bukan afwan, saya mau dibayar sama uang, bukan sama afwan. Ini terjadi yang seperti ini, bukan satu, ratusan. Yang pelajar, yang ustaz sama. Itu, ingat, ini saya tekankan utang wajib bayar, berat hukuman. Kalau antum mati, kesian istri antum dan anak antum nanggung utang. Apa aja utang bayar. Semuanya, antum jual beli, antum dagang, antum ngontrak rumah, antum beli rumah, antum wajib bayar loh, wajib bayar. Ini kontrak rumah enggak bayar, banyak kan begini. Enggak murid dengan guru, enggak guru dengan murid, sama, wajib bayar antum, enggak boleh. Ketika diusir sama tuan rumahnya, ya Allah tega bener, zolim saya diusir. Ya antum utang enggak bayar rumah, mau disewakan sama orang lain. Udah keluar dia, di WA orang, saya dizolimin, diusir dari rumah saya. Ya antum enggak bayar kontrak, ya harus diusir. Jadi sandiwaranya terlalu banyak sandiwaranya. Ustaz-ustaz juga banyak sandiwaranya. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, yang ke-10. Orang yang minta-minta pada hakikatnya minta atau makan bara api ke dalam perutnya. Orang yang minta-minta pada hakikatnya minta atau makan bara api ke dalam perutnya. Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala an-nasa amwalan takatsuran fa innama yas'alu jamran falyastaqil aw liyastaghfir. Barang siapa minta harta kepada orang lain untuk memperkaya diri, maka sungguh ia hanyalah minta bara api, maka silakan ia minta sedikit atau banyak. Nanti antum lihat di buku minta-minta halaman 34. Kemudian yang ke-11, bahwa orang yang minta-minta menzalimi hak rububiyah Allah. Yang ke-12, orang yang minta-minta menzalimi hak dirinya. Yang ke-11, orang yang minta-minta menzalimi hak rububiyah Allah. Yang ke-12, orang minta-minta menzalimi hak dirinya. Yang ke-13, orang yang minta-minta menzalimi hak orang lain. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang kedua. Untuk perhatikan itu, karena hak rububiyah Allah sebagai khalik, maka Allah sebagai apa? Razik, yang memberikan rezeki. Semua kita dijamin rezeki kita, bahkan rezeki itu lebih sangat mencari orang daripada kematian, kata Nabi SAW. Jadi ar-rizqu ashaddu talaban lil mar'i minal maut, artinya rezeki itu lebih sangat mencari seseorang daripada kematian. Artinya kematian satu kepastian, rezeki juga satu kepastian, dan seorang tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Ketika Allah menciptakan kita, Allah sudah menjamin rezeki kita, enggak ada satupun yang enggak dijamin. wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Artinya tidak ada binatang melata pun di muka bumi. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dalam surah Hud ya, di ayat 3. Antum lihat di surah Hud, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin, di ayat 6 dalam surah Hud. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada satu binatang melata di muka bumi, Allah jamin rezekinya. Kalau binatang dijamin, apalagi kita manusia. Dan Allah tahu itu tempat tinggal, tempat kembalinya, dan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Kemudian orang minta-minta, dia menzalimi dirinya, dia menghinakan dirinya, dia merusak dirinya. Kewajiban dia mestinya apa dia? Kewajibannya dia mestinya apa? Mencari nafkah. Dia usaha cari nafkah. Kenapa harus minta-minta pada manusia? Gak boleh. Kalau seandainya pas-pasan sedikit, yang paling besar yang membuat dia bahagia apa? Redo dengan apa yang Allah takdirkan. Kalau dia redo dengan rezeki yang Allah berikan, maka dia menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Waridha bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Kalau kamu redo dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada kamu, maka kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Redo, harus redo dia. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah membahas tentang redo panjang lebar, masya Allah sudah. Dalam kitabnya Madarus Salikin, luas pembahasannya. Antum baca dalam kitab itu, masya Allah. Kita ini, kalau kita lihat diri kita ini kurang bersyukur atas semua nikmat Allah, kurang bersyukur. Hatta kita cuma punya cuma beras satu gelas, atau kita punya apa air di rumah, itu sudah syukur sama Allah. Apalagi sekarang sudah banyak kita punya, kita wajib bersyukur kepada Allah dan harus redha dengan apa yang diberikan. Jangan mengeluh pada manusia, jangan. Kemudian yang ke-13, minta-minta menzalimi orang lain. Orang lain enggak mau diminta, hatta orang yang paling kaya. Dan sekarang ini kalau orang udah buka donasi, mesti orangnya itu terus yang dipanah sama dia. Oh, si A ini yang suka berikan donasi tiap hari, bukan satu. Lah si A ini, panitia pengajian ini minta donasi. Panitia pengajian ini minta donasi. Ntar ada siaran TV lagi, oh minta lagi sama dia. Yang enggak sanggup orang kaya, saya enggak sanggup dia. Udah, saya angkat tangannya. Enggak sanggup. Bahkan ada yang, saya enggak mau ikut salap deh, minta duit terus. Ini terjadi yang seperti ini. Kan enggak boleh muzolimi orang lain. Enggak boleh. Nabi mengajarkan pada Nuh, apa sahabat? Idza sa'ata fas'alillah wa idza sta'anta fas'alillah. Memang kau minta kepada Allah. Kalau minta tolong kepada Allah. Ya minta pada manusia. Zolim dia kepada orang lain. Kalau zolim ada enggak hukumannya? Ada di dunia, akan dibahas nanti di akhirat, akan dibahas lagi. Orang menzolimi orang lain, berat hukumannya. Dan di antara dosa yang Allah cepatkan azabnya dunia, dua. Yang pertama durhaka pada orang tua, yang kedua zolim. Perhatikan tuh, dosa yang Allah akan cepatkan hukumannya dunia, yang pertama durhaka pada orang tua, yang kedua zolim. Itu perhatikan itu. Yang ke-14, harta dari hasil minta-minta adalah harta yang tidak berkah. Harta dari hasil minta-minta adalah harta yang tidak berkah. Nabi pernah menegur seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Dia minta kepada penguasa, boleh minta kepada penguasa. Kita fakir, miskin, kita minta kepada penguasa boleh. Dia minta kepada penguasa. Kemudian setelah itu diingatkan oleh Nabi SAW kepada Hakim. Ya Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwatun. Faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi, wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi. Kalladhi ya'kulu wa la yashba'u, al yadul 'ulya khairun min al sufla. Wa ya Hakim, sesungguhnya harta itu indah dan manis. Barang siapa yang mengambilnya dengan berlapang hati, maka akan diberikan berkah kepadanya. Barang siapa mengambilnya dengan kerakusan, dia mengharap terus minta-minta, maka Allah tidak akan memberikan berkah kepadanya. Dan perumpamaannya, orang yang minta dengan mengharap seperti orang yang makan tapi tidak kenyang, karena tidak berkah. Dan ingat, tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah yang meminta. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-15, Rasulullah membaiat para sahabatnya untuk tidak minta-minta. Rasulullah SAW, Rasulullah membaiat para sahabatnya untuk tidak minta-minta. Di Nabi membaiat para sahabat. Sahabat bertanya, Rasulullah, atas apa kita membaiat engkau ya Rasulullah? Ala an ta'budullaha wa tusyriku bi syai'a wa salawatil khams wa tuti'u wa asar kalimatan khafiyatan wa la tas'alun nasa syai'a. Kata Nabi SAW, indahlah kalian baiat kepadaku beribadah hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik. Indahlah kalian melaksanakan sholat yang 5 waktu dan taat kepada ulil amri. Nabi mengucapkan kalimat yang rahasia. Kata Nabi, jangan kalian minta-minta kepada manusia. Ini baiatnya Nabi langsung kepada para sahabatnya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Jadi jangan minta-minta kepada manusia. Kemudian yang ke-16, Nabi SAW menjamin sorga bagi orang yang tidak minta-minta. Nabi SAW menjamin sorga bagi orang yang tidak minta-minta. Nabi bersabda, man takaffala li alla yas'ala an-nasa syai'an wa takaffalahu bil jannah. Faqala sauban ana fakana la yas'alu ahadan syai'a. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjamin untukku untuk tidak minta-minta, man takaffala li alla yas'ala an-nasa syai'an wa takaffalu lahu bil jannah. Barang siapa yang mau menjamin untukku untuk tidak minta-minta sesuatu kepada orang lain, maka aku akan menjamin dengan sorga. Maka Thawwan berkata, saya Rasulullah, maka dia tidak minta-minta kepada orang lain. Padahal dia miskin, susah, enggak mau minta-minta kepada manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ke-17, bahwa harta adalah fitnah. Harta adalah fitnah. Nabi bersabda SAW, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat memiliki fitnah, ujian, dan fitnah umatku masalah harta. Hadis ini sahih dari Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Anda perhatikan bahwa harta itu fitnah. Artinya kita diuji dengan harta ini. Dari mana kita peroleh harta itu? Artinya jelasnya kita punya usaha, kemudian kita peroleh ini benar gak hasilnya halal atau haram, kemana kita infakkan, kemana kita habiskan. Kemudian juga ujian, apakah harta ini melalaikan kita dari mengingat Allah. Kan banyak harta ini jadi fitnah, lalai orang dengan harta ini, dari kewajiban sholat 5 waktu, dari kewajiban dia kepada orang tuanya, dari kewajiban dia mengaji, nuntut ilmu, dari kewajiban baca Al-Quran, dari kewajiban dia untuk bersedekah, mengeluarkan zakatnya. Jadi fitnah. Besar fitnahnya harta. Dan antum perhatikan bahwa harta ini membinasakan manusia. Nabi pernah memegang dinar dan dirham. Mata uang yang ada pada waktu itu dinar, mata uang emas dan dirham. Kata Nabi SAW, inna dinara wa dirhama halaka man kana qablakum fahuma muhlikakum. Dinar dan dirham pernah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Keduanya akan membinasakan kalian. Nabi sudah sabdakan demikian. Makanya kita wajib hati-hati mencari nafkah. Ini wajib. Kita mengumpulkan harta untuk ibadah kepada Allah, seperti untuk haji, boleh. Kita kaya dalam Islam, boleh. Cuma kekayaan itu jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah. Jangan sampai melalaikan kita dari menunaikan kewajiban kita kepada Allah maupun kepada makhluk. Harta ini indah, manis, kata Nabi. Cuma hati-hati, ini fitnah harta ini. Bukan berarti kalau saya sebutkan harta fitnah, kita enggak punya harta, tetap wajib punya harta. Karena dengan kita punya harta, kita bisa membeli sesuatu untuk makan kita. Kita dengan punya harta, kita bisa sedekah. Dengan kita punya harta, kita bisa haji. Dengan kita punya harta, kita bisa menaikkan ibadah umroh. Dengan kita punya harta, kita bisa mengeluarkan zakat dan yang lainnya. Jadi kalau kita diberikan harta, jangan sampai jadi fitnah. Ada juga orang punya harta tapi dia bakhil. Ada enggak? Banyak. Bakhil, pelit, kikir, kedekut. Banyak itu. Sampai kepada istrinya enggak memberikan nafkah kepada istrinya. Ini orang bakhil. Enggak bakal senang tuh orang hidup itu, enggak bakal bahagia dia hidupnya. Istrinya wajib diberikan nafkah, anaknya wajib, orang tuanya wajib diberikan nafkah. Jangan bakhil. Apa yang kita sedekahkan pasti diganti sama Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur razzaqin. Disebutkan dalam surah Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur razzaqin. Apa yang kita infakkan pasti diganti sama Allah. Dan Allah sebaik-baik merezeki. Harta kita enggak akan kurang sama sekali dengan kita sedekahkan. Ma naqasat malun min shadaqatin. Enggak akan kurang harta dengan sedekah. Hadis sahih Muslim. Makanya jangan bakhil, justru kita memberikan nafkah kepada istri, anak itu ganjarannya besar. Memberikan nafkah kepada orang tua ganjarannya besar. Ketika ada sanak famili kita susah kita bantu, ganjarannya besar. Itu dulu yang harus kita perhatikan tuh. Orang tua, istri, anak, sanak famili, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, baru fakir miskin yang lain yang kita bantu. Itu nas Al-Qur'an Allah sebutkan demikian. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat 215 dan juga di surah An-Nisa di ayat 36. Jadi harta ini fitnah, hati-hati. Kalau harta ini fitnah, jangan sekali-kali kita mengumpulkan apa? Donasi. Fitnah. Antum akan ditanya nanti di dalam perdagangan. Makanya yang ke-18 ini. Minta-minta dan mengumpulkan harta orang lain adalah amanah dan berat tanggung jawabnya di dunia dan di akhirat. Apalagi kalau sampai termakan, berarti dia makan uang yang haram. Minta-minta dan mengumpulkan harta orang lain adalah amanah dan berat tanggung jawabnya. Minta-minta dan mengumpulkan harta orang lain adalah amanah dan berat tanggung jawabnya di dunia dan di akhirat. Apalagi kalau sampai termakan, berarti dia makan uang yang haram. Berat ini. Dan Nabi bersabda, kullu jasadin nabata min suhtin fannar olabi. Setiap tubuh, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih patut bagi dia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan juga Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan Abu Ya'la dalam kitab dalam Mustadnya, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Perhatikan nih, orang minta-minta kumpulkan harta orang lain, ini amanah berat. Dan akan ditanya, apa dia enak mengumpulkan donasi itu? Akan ditanya. Kan ada, dia gunakan donasi. Ada kelebihannya, ada enggak? Lebih banyak itu. Dan kemana itu? Akan ditanya oleh Allah perdekaman. Di dunia akan ditanya, di akhirat nanti akan ditanya. Di dunia tanggung jawab dia kepada orang-orang yang nyumbang. Kemana itu uang itu? Jadi antum jangan ngumpul-kumpulkan donasi, jangan. Berat dapatnya. Uang antum aja akan dihisab dari kiamat berat. Apalagi uang orang lain. Karena uang antum aja yang ada, harta antum akan dihisab dari kiamat. Tambah lagi uang orang lain. Ini berat. Dan kemudian alasannya macam-macam sudah. Nolong orang segala macam. Antum gak usah ngurusin. Kalau antum punya harta, punya kelebihan, antum tahu ada orang miskin, kewajiban antum apa? Tolong orang sedekah. Gak perlu diumumkan donasi, gak perlu. Dan begitulah para sahabat. Para sahabat tuh orang kaya atau orang miskin sih? Umumnya sahabat miskin. Gak ada sahabat, yuk kita kumpulkan donasi sahabat-sahabat nih, ada yang lapar. Gak ada. Sampai untuk Rasulullah SAW, Rasul gak mau. Sampai menggadaikan baju besinya untuk makan. Menggadaikan baju besinya untuk makan, tidak untuk yang lain. Rasulullah SAW enggak minta pada sahabat, tidak minta. Dan sahabat yang lain juga enggak minta pada sahabat yang lain, tidak. Mereka merasa dengan apa yang Allah coba uji, dengan disempitkan rezeki, dia redha dengan apa yang Allah takdirkan, dan dia menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Dia minta-minta pada manusia. Sahabat demikian, tabi'in demikian, enggak seperti sekarang. Gitu. Sekarang ini orang-orang yang kayaknya para pengangguran ya. Nganggur cari kerjaan gitu. Ntar donasi, Karena nanti ada lagi menjelang puasa nih, donasi untuk buka puasa. La haula wala quwata illa billah. Mana ada dari sahabat seperti itu? Semua sahabat buka dengan air dan korma, satu butir korma cukup buat dia. Seandainya enggak ada korma, cuma air aja, cukup enggak untuk buka puasa? Cukup. Jangan antum jadi kerjaan donasi buat orang buka puasa, enggak perlu. Kalau antum mampu, antum berikan. Datangi orang-orang miskin, antum berikan. Tapi jangan cari donasi untuk orang. Jangan. Antum membiasakan orang-orang itu jadi tukang apa? Tukang minta-minta. Orang-orang yang diberikan ini jadi apa? Mengharap pada manusia. Antum merusak pendidikan mereka, merusak jiwa mereka, merusak hati mereka, merusak agama mereka dalam Islam. Rusak agamanya dia. Sehingga apa? Dia selalu mengharap nanti juga ada yang kumpulkan dana, ada yang kumpulkan ini. Gak boleh. Ajarkan mereka seperti Nabi mengajarkan Tuhan Bas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'al billah. Ajarkan, didik seperti itu. Apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau minta tolong kepada Allah, jangan jadikan orang selamanya untuk mengharap pada manusia. Rusak nanti. Ketika antum enggak cari donasi buat dia, jadi apa mereka? Jadi apa? Jadi pengemis. Dan juga bukan lagi jadi pengemis, bisa mengambil harta orang lain dengan sebab itu. Antum enggak didik dia dengan benar. Ini pendidikan yang salah, pendidikan yang rusak ini, donasi ini. Pendidikan yang merusak agama, merusak dakwah, donasi ini, merusak dakwah. Antum lihat udah banyak yang jadi maling, udah banyak yang jadi maling. Dari ngumpul-ngumpul nih, yang ngambil banyak. Loh, saya udah buktikan kok. Bukan satu yang tidak amanah. Yang nipu, yang ngambil duit orang, donasi dibawa kabur, bukan satu orang, udah ratusan orang terjadi ini seperti ini. Jadi antum buka, jangan buka lagi seperti itu. Orang sudah enak buka di rumah masing-masing, kenikmat sudah. Dengan air, dengan satu butir kurma cukup. Kok antum sibuk dengan donasi? Antum suruh orang untuk antri minta makan, sama sedekah Jumat. Sedekah Jumat itu antum suruh orang antri dengan nasi bungkus. Ini dakwah nasi bungkus, jadi ustaz nasi bungkus. Gak benar dalam Islam seperti ini. Merusak kehormatan agama ini. Kemudian yang ke-19, sibuk dengan minta-minta, sibuk dengan minta-minta dan donasi atau sumbangan adalah kesibukan yang melalaikan dari tujuan yang mulia. Sibuk dengan minta-minta, koma donasi atau sumbangan adalah sibukan yang melalaikan dari tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu syar'i, mengamalkan dan mendakwakannya. Dan kita gak boleh sibuk dengan yang tidak bermanfaat, gak boleh. Antum sudah hafal hadisnya dalam Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-12 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Gak manfaat buat dia. Sepertinya dia digambarkan oleh setan ini pejuang, kumpulkan apa? Donasi. Antum berjuang apa? Antum mengajarkan orang baca Quran lebih utama daripada minta-minta duit. Antum mengajarkan orang gak bisa baca Quran, antum mengajar baca Quran. Antum mengajarkan orang yang gak bisa wudu sampai dia wudu, antum dapat ganjaran sampai hari kiamat. Orang gak ngerti tauhid, antum ajarkan tauhid daripada antum minta-minta uang. Antum lebih bagus cari nafkah buat istri antum, anak-anak, orang tua, itu cukup sudah. Kalau antum mampu, ada orang miskin, antum bantu. Gak usah ngomong sama orang, itu amal soleh antum. Gak seperti sekarang, sebentar-bentar donasi. Apa aja donasi sekarang ini? Semuanya. Dan ini gak boleh. Dan habis waktunya itu. Antum lihat deh yang donasi-donasi, peduli-peduli ini. Habis waktunya udah. Udah tiap hari tuh, udah mikirin beras, mikirin makanan, mikirin ini. Gak mikir lagi baca Quran. Enggak mikir lagi baca kitab, udah sibuk. Sibuknya apa? Udah ngitung duit, kalkulator. Udah enggak sibuk dengan ilmu lagi. Allah udah pilih kita sebagai thalibul ilmi. Allah pilih kita. Kalau kita enggak mau, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Allah pilih kita untuk mendakwakan dakwah Quran wa sunnah, dakwah tauhid. Kok jadi tukang minta-minta sekarang ini? Mengharapkan dari manusia. Enggak boleh. Ini sudah menyimpang dari manhaj salaf ini semuanya. Menyimpang. Sibuk tuh yang peduli sampai jalan keluar kota berapa hari ngurusin yang seperti itu. Istrinya ada ditinggal. Anaknya enggak dididik. Orang tuanya dibiarkan. Lebih nanti cari nafkah. Itu ada orangnya nanti yang bukan pelajar. Kita enggak belajar penuntut ilmu. Saya dan antum sama sebagai thalibul ilm. Nanti ada yang ngurus, siapa yang ngurus? Orang-orang umum. Kan itu kewajibannya siapa? Pemerintah ulil amri. Kok kita jadi sibuk dengan seperti itu? Dan sekarang semuanya seperti itu. Semua panitia sibuk dengan yang donasi. Ini dia mengerjakan yang enggak bermanfaat buat dia. Kemudian yang ke-20. Tidak ada contoh, ini perhatikan ya. Tidak ada contoh dari salafus saleh sibuk dengan mencari donasi dan sumbangan. Tidak ada contoh dari salafus saleh sibuk dengan mencari donasi dan sumbangan kecuali ulil amri. Kecuali ulil amri. Itu pun dalam keadaan yang sangat dibutuhkan. Tidak ada contoh dari salafus saleh sibuk dengan mencari donasi dan sumbangan kecuali ulil amri. Itu pun dalam keadaan yang sangat dibutuhkan. Seperti apa Nabi sabdakan kepada para wanita ketika sholat apa? Idul Fitri, Idul Adha, Nabi sampaikan. Nabi di sini ketika Nabi menyampaikan, Nabi sebagai apa? Ulil amri. Lah antum sebagai apa? Kumpulkan duit orang. Uang orang antum kumpulkan. Antum sebagai apa? Kalau ulil amri Nabi SAW. Nabi menganjurkan kepada para wanita, ya ma'asyaran nisa, tasaddaqna fa inni raaitukunna aqtar al-nar. Wahai para wanita, sedekah kalian karena aku melihat kalian yang paling banyak masuk neraka. Nabi menganjurkan para wanita untuk banyak sedekah. Begitu juga ketika ada orang yang datang ke Masjid Nabawi. Ini sudah saya bacakan dan sudah kita bahas hadisnya. Itu orang-orang dari Mudhor. Hadis saya dari Muslim Ahmad dan yang lainnya dari Mudhor. Orang yang baru masuk Islam dengan pakaian yang compang-camping. Lapar, miskin. Nabi sedih melihat mereka. Maka Nabi menganjurkan mereka untuk sedekah. Maka para sahabat pulang ngambil. Ada yang bawa pakaian, ada yang bawa gandum, ada yang bawa yang lain. Sampai Nabi ceria mukanya, senang. Orang-orang mengumpulkan sumbangan itu untuk orang. Ini Nabi bagi ulil amri. Dan kondisinya saat itu enggak setiap minggu ada orang datang Nabi demikian, tidak. Kondisi darurat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan seperti itu. Dan disesuaikan dan sudah fawaidnya sudah saya jelaskan fawaidnya. Untuk melihat dengar lagi itu kajiannya. Bulan yang lalu saya bahas itu. Atau di awal bulan kemarin atau di awal bulan ini kali saya bahas itu. Kemudian juga seperti sedekah, zakat yang disuruh untuk mengambil itu siapa? Ulil amri. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah At-Taubah di ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Lihat dalam surah At-Taubah ini, khudz, Allah memerintahkan kepada Nabi, ambil, karena Nabi sebagai ulil amri, ambil zakat mereka, ambil sedekah mereka yang akan mensucikan mereka dan membersihkan hati mereka, dan ucapkanlah salawat kepada mereka. Jadi kalau kita terima zakat dari orang, kita salawat kepada orang itu, karena salawat itu akan menenangkan hati mereka. Wallahu samiun alim, dan Allah itu maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Dalam surah At-Taubah ayat 103. Jadi yang disuruh untuk mengambil zakat siapa? Ulil amri. Kemudian ulil amri menyuruh orang-orangnya untuk mengambil, enggak apa-apa, ulil amri. Lah antum sekarang sebagai apa? Gitu. Minta donasi, wah maksa lagi mintanya. Maksa mintanya. Sampai ngancam-ngancam kadang-kadang. Gitu. Ini enggak benar ini. Yang ke-21. Donasi-donasi dan sumbangan-sumbangan mengajarkan untuk menghinakan diri kepada manusia. Donasi-donasi dan sumbangan-sumbangan mengajarkan untuk menghinakan diri kepada manusia. Karena minta-minta itu sudah hina. Dan merusak kehormatan diri. Karena minta-minta itu sudah hina dan merusak kehormatan diri. Jadi mengajarkan orang untuk menghinakan diri pada manusia. Kemudian kadang-kadang donasi itu bukan aja dia minta aja, dia juga sebarkan kepada orang lain untuk minta-minta. Ini enggak dibenarkan dalam Islam. Kemudian yang ke-22, jangan ajarkan diri kita, jangan ajarkan diri kita, anak-anak kita, murid-murid kita untuk bergantung pada orang lain. Itu ingat tuh. Jangan ajarkan diri kita, anak-anak kita, murid-murid kita untuk bergantung pada orang lain. Jangan ajarkan mereka menjadi pengemis. Jangan ajarkan diri kita, anak-anak kita, murid-murid kita untuk bergantung pada orang lain. Jangan ajarkan mereka menjadi pengemis. Jadi kalau orang sudah mengumpulkan donasi, ngasih orang, akhirnya orang itu sangat mengharap pada orang lain. Gak boleh. Kalau kita ada uang, kita tahu dia orang susah, miskin, antum datang ke rumahnya. Itulah yang dilakukan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Orang susah, kita tahu dia susah, antum datang ke rumahnya. Atau antum WA, telepon, antum transfer ke dia. Kita tahu dia susah. Gitu. Tapi antum kumpulkan orang untuk ngasih donasi, nanti dia akan berharap terus dalam hidupnya seperti itu. Gak boleh dalam Islam. Makanya antum jangan ajarkan anak minta-minta. Saya udah berkali-kali saya sampaikan, sampai anak kita jangan sampai minta permen pada orang lain. Permen gak boleh, minta permen gak boleh. Jangan sampai dia minta pada temannya permen, gak boleh. Biarkan dia hidup dengan mengharap dari orang tua karena dia masih kecil. Kemudian ajarkan dia untuk minta kepada Allah. Bagi Nabi mengajarkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Perhatikan itu. Yang biasakan untuk minta-minta jangan. Nanti juga puasa, lebaran, yang diajarkan untuk minta-minta. Kalau kita ada uang kita mau kasih anak kita, ponakan kita, misalnya enggak ada masalah. Tapi jangan diajarkan dia untuk minta-minta jangan. Dan itu enggak bagus. Pendidikan itu enggak bagus. Nanti seumur hidup dia seperti itu. Ini udah banyak yang seperti ini. Kita udah lihat depan mata kita bukan satu, ribuan yang seperti ini. Bukan ratusan lagi, ribuan orang yang jadi tukang minta-minta. Dia sebagai seorang thalibul ilm, tukang minta-minta. Dia sebagai seorang dai, tukang minta-minta untuk hidupnya. Masa antum gak bisa lihat? Saya udah lihat ratusan orang, udah saya udah lihat seperti itu. Jadi hidupnya udah minta-minta udah. Sampai dikasih oleh Allah kelebihan dia, harta, tetap aja masih minta-minta. Kenapa? Itu kebiasaan dari kecil diajarkan minta-minta. Saya udah lihat seperti ini, bukan satu dai yang seperti itu, tukang minta-minta. Gitu. Jangan terulang pada diri kita, istri kita, anak kita, keluarga kita. Antum ajarkan mereka untuk minta kepada Allah. Jangan menghinakan pada manusia, jangan. Yang ke-23. Sedekah Jumat tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Perhatikan, sedekah Jumat tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sedekah Jumat tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita tidak boleh mengkhususkan sedekah pada hari Jumat. Tidak boleh mengkhususkan sedekah pada hari Jumat. Jangan ajarkan mereka untuk mengemis. Jangan ajarkan mereka minta-minta. Jangan ajarkan mereka antri untuk dapat nasi bungkus. Perhatikan itu. Jangan, saya tambahkan lagi, jangan jadi dai nasi bungkus. Dai nasi bungkus, jangan. Setiap Jumat dia ada tunggu ini, di rumahnya gak masak. Kata suaminya, "Bu, kok gak masuk?" "Nanti juga ada yang ngasih." Ada gak itu? Ada dai-dai yang seperti itu. Disuruh istri masak, "Nanti juga ada yang ngasih kita." Kan hari Jumat. Itu pendidikan yang sangat jelek, sangat kotor, menghinakan diri pada manusia. Tidak ada izzah sama sekali. Kita mestinya minta kepada Rabbul Izzah. Mengharap kepada Rabbul Izzah, bukan mengharap pada manusia, bukan. Dan ini terjadi Seperti terjadi. Karena udah banyaknya, udah pasti yang dikasih pertama kali siapa? Bukan orang umum, guru-guru ngaji. Kedua, ustadz-ustadznya. Ini tuh penghinaan, gak boleh seperti ini. Jangan mengharap pada manusia, jangan mengharap. Jadi sedekah gak ada. Kalau ada riwayat yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, ada seorang ajuz, nenek-nenek yang masak, dia senang kalau orang yang pulang Jumat itu mampir ke rumahnya. Ini bentuknya apa? Bentuknya ikramu al-dhaif, menghormati tamu. Dan di kalangan orang Arab dari sebelum Islam, mereka sudah biasa menghormati tamu. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran tentang kisahnya Nabi siapa? Ibrahim AS. Datang tamu yang gak dikenal itu para malaikat, langsung Nabi Ibrahim memotong apa? Sapi, anak sapi yang gemuk, disediakan kepada malaikat. Tamu-tamu ini gak disentuh karena malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat gak makan, malaikat gak minum, gak disentuh. Timbul ketakutan. Jadi ikramu dhaif itu dilaksanakan oleh Abul Anbiya Nabi Ibrahim AS. Dan orang-orang Arab seperti itu, kalau ada tamu dia senang. Makanya ajus ini, perempuan ini senang kalau dia Jumat itu masak, orang pulang Jumat mampir ke rumahnya sambil lewat. Bukan dari Nabi sedekah Jumat atau menganjurkan sedekah Jumat, tidak ada riwayat, sama sekali tidak ada. Kalaupun ada pendapat, itu pendapat Ka'ab al-Akhbar yang mengatakan hari Jumat sedekah dilipatkan. Pendapat seorang tabi'i, dia bukan seorang sahabat. Pendapat yang kita butuhkan di sini apa? Dalil dari Quran dan Sunnah, enggak ada. Yang ada nasnya riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani, fayaqulu aduma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulu akhar Allahumma ati mumsikan talafa." Setiap hari dua malaikat turun. Setiap hari malaikat turun untuk apa? Mencari siapa yang sedekah hari ini, ya Allah, gantikan orang yang infak dan sedekah hari ini. Yang satu mengatakan, ya Allah, hancurkan orang yang tidak sedekah dan tidak infak hari ini. Jadi justru sedekah dan infak dianjurkan apa? Setiap hari, dengan dasar hadis ini, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Itu di halaman pertama saya masukkan dalam buku sedekah. Di halaman pertama saya masukkan hadis ini dalam buku sedekah. Nanti antum lihat. Jadi enggak ada contoh dari sahabat, enggak ada contoh sedekah Jumat. Enggak ada. Kalau ada, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau sahabat ini baik, para sahabat sudah mulai, sudah ma'ruf dan tertulis dalam kitab-kitab hadis, sahabat itu banyak sedekah dari Jumat. Enggak ada nas. Bahkan Al-Imam Nuqayyim ketika menyebutkan tentang keutamaan sedekah Jumat, membawakan pendapatnya Ka'ab al-Ahbar. Padahal di awal-awal di kitabnya Zadul Ma'ad itu beliau menjelaskan, tidak boleh kita mengususkan waktu atau tempat untuk ibadah yang tidak diususkan oleh Rasulullah SAW. Itu di awal dalam kitab Zadul Ma'ad Nukai mengatakan demikian, gak boleh kita mengususkan. Gak ada nas mengususkan di hari Jumat itu. Bahkan kemungkinan untuk jatuhnya bid'ah sangat mungkin, seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-I'tisam. Orang yang mengusulkan sesuatu yang Nabi gak contohkan, bisa jadi bid'ah nantinya. Sedekahnya dianjurkan, tapi mengususkan, jadi jatuhnya kepada bid'ah apa di sini? Idhofiyah. Gak boleh. Dan juga, kenapa sekarang ini rame sedekah Jumat, laris? Karena ustadznya juga dapat nasi bungkus. Ustadznya juga jualan nasi bungkus. Ada juga orang-orang, ini yang bikin rame ini nih, orang-orang ini, yang jualan. Gak tahu tuh akadnya bagaimana. Itu kejadian udah terjadi. Oh, sedekah Jumat. Dan orang awam gak ngerti apa-apa. Tulis saja di Facebooknya sedekah Jumat. Tulis statusnya sedekah Jumat. Tulis lagi di WA. Karena dia gak ngerti apa-apa. Gak paham. Mesti ustaz mengingatkan. Antum sedekah setiap hari, bukan hari Jumat aja. Dan ini akhirnya terjadi gimana? Sekarang udah mulai banyak masjid-masjid sedekah Jumat. Akhirnya setelah selesai Jumat, orang pada antri. Apa bagus pemandangan seperti itu? Mengajarkan mereka jadi apa sih itu? Pengemis, menghinakan diri pada manusia. Nasi bungkus bisa dia beli, di rumahnya juga ada nasi. Kenapa harus minta-minta pada manusia? Kenapa harus antri? Ini pendidikan yang rusak agama Islam di pendidikan ini. Bisa antum ajarkan udah, enggak usah. Kalau memang antum ada rezeki antum mau ngasih, bas kebetulan di hari Jumat antum dapat rezeki antum mau ngasih, enggak ada masalah. Datang ke rumahnya kasih. Atau dia suruh atau suruh orang lain antum antarkan ke rumahnya. Itu lebih mulia daripada dia antri depan masjid. Malu umat Islam. Setiap masjid besar ada yang antri selesai Jumat nasi bungkus. Di sini pernah ada nasi kotak, saya bilang keluarkan, pulangin ke orangnya. Jangan ada di masjid ini nasi kotak. Enggak boleh Jumat. Ini udah bertahun-tahun saya sampaikan, enggak boleh. Enggak boleh juga ada kotak jalan amal, enggak perlu. Bisa orang-orang tertentu untuk bantu bisa, kenapa harus pakai seperti itu? Ini udah banyak yang enggak benar harus diperbaiki gitu. Yang seperti ini yang salah jangan didukung, yang dukung. Jangan dicari dalil untuk membenarkan, jangan gitu. Kemudian yang ke-24. Ini lebih tegas nih 24. Tidak boleh sekali-kali menjadikan asas dakwah salaf dengan donasi dan sumbangan. Tidak boleh sekali-kali menjadikan asas dakwah salaf dengan donasi dan sumbangan. Jangan minta-minta untuk dakwah. Jangan minta-minta untuk dakwah. Kenapa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya berjuang dalam menegakkan dakwah dan agama Islam dengan apa? Dengan dirinya dan hartanya, enggak minta-minta. Padahal para sahabat miskin. Ini dalil, dalil. Antum lihat ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 88 89. Antum catat tuh, surah At-Taubah 88 89. Lakinnar rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. A'adallahu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Tetapi rasul dan orang beriman bersama dia mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Lihat, mereka berjihad dengan harta mereka dan diri mereka. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Allah telah menjadikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Ya Rasulullah SAW dan orang bersamanya para sahabat berjuang dengan harta mereka dan diri mereka, bukan dengan harta orang lain. Kalau antum mau berjihad menegakkan agama, antum berjuang dengan harta antum. Jangan antum kumpulkan harta orang lain, jangan. Apa hak antum mengumpulkan dana donasi orang lain? Antum masalah cari kerjaan, cari amanah. Ini kan amanah, amanah ini berat. Bisa jadi orang ya, udah banyak orang yang khianat, belum lagi ada harta yang kepake, bahkan makan. Kan banyak tuh panitia mengumpulkan donasi kemudian dia makan-makan, makannya di rumah restoran yang mahal lagi. Cuma mikir tuh, udah selesai kita dakwah, udah ustaz ini dapat, ini dapat, sekarang kita makan-makan. Apa gitu Islam mengajarkan? Ini bukan dari ajaran Islam ini. Ini merusak dakwah. Dianggap asasnya dakwah adalah minta-minta, donasi, sumbangan. Enggak ada. Dari zaman dulu juga. Dakwah berjalan dengan sendiri tanpa uang, tanpa tetap jalan. Semampunya dia jalan dengan dakwah itu. Enggak mengharap pada manusia. Dan saya sudah bacakan bagaimana para ulama salaf itu. Meskipun dulu itu dijamin oleh pemerintah dari Baitul Mal untuk para ulama, untuk qadhi, tapi yang terbanyak mereka gimana? Tidak terima. Mereka lebih senang mereka makan dengan usahanya sendiri. Itu yang kita ikut dong dari ulama salaf itu. Dan saya sudah bacakan banyak hadisnya, riwayat banyak riwayatnya dari biografi mereka. Bahkan ketika di antara mereka orang miskin, dia mau berjihad karena dia sebagai rakyat minta kepada penguasa, gak ada, nangis dia. Gak ada sahabat kumpulkan, ini ada orang nih mau jihad, kita kumpulkan dana untuk mereka, gak ada. Dia minta kepada ulil amri, ulil amri mengatakan gak ada, nangis dia. Antum lihat di surah Taubah ayat 92. Ini dalil, yang saya bawakan dalil. Walalladina idza ma atau kali tahmilahum qulta la ajru ma ahmilukum alaih tawallau wa aynuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tidak ada pula dosa atas orang yang datang kepada Muhammad agar engkau memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih. Disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang. Nangis dia. Karena memang enggak ada. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah minta-minta donasi untuk kajian. Kenapa ada minta donasi untuk kajian? Kenapa harus minta donasi? Antum adakan kajian, adakan kajian. Kalau enggak, antum datang ke di mana ada kajian. Jangan maksakan setiap majlis taklim ingin mengadakan kajian. Ketika dia mengadakan kajian, mesti minta donasi. Dan ini merusak dakwah. Merusak dakwah ini. Gitu. Dan kemudian juga, si ustaz juga dirusak dulu hatinya. Dia kumpulkan donasi. Sekarang udah bersaing. Sampai di antara panitia ngomong, sekarang antum ngasih 1 juta, udah gak laku. Ini di antara panitia ngomongnya seperti itu. Lantas berapa dong? Ya di atas 5 juta. La haula wala quwata illa billah. Antum merusak dakwah. Rusak dulu. Ustaznya juga jadi rusak dengan sebab itu. Kalau dia gak dikasih uang, dia gak mau datang nantinya. Dan juga ngerusak keikhlasannya dia. Ini udah gak benar nih semuanya, gak benar ini. Harus diperbaiki. Jadi minta-minta donasi untuk kajian merusak hati seorang dai. Merusak kehormatan apa? Dakwah salaf rusak. Kayaknya kalau gak ada donasi, gak ada dakwah. Dakwah ini udah berjalan. Tanpa donasi, tanpa sumbangan, jalan dakwah ini. Kenapa harus sekarang sibuk dengan donasi? Ini ngerusak. Dan kalau donasi udah banyak gitu, kemana tuh uang itu, kemana? Apa gak berat tuh nanti? Di hari kiamat dia. Allah musta'an. Bahkan setiap ada, mau ada ceramah, siapkan apa? Infak terbaik anda. La haula wala quwata illa billah. Bukan siapkan buku anda, siapkan ini perlengkapan tulisan untuk anda catat. Enggak. Siapkan sedekah terbaik anda. Ini enggak benar dalam Islam. Enggak ada dari fi'lus salaf, enggak pernah ada sama sekali, enggak ada. Ini ngerusak dakwah salaf semua ini, ngerusak dakwah salaf. Karena antum enggak mampu, demasalam antum bubarkan aja, antum ngaji kepada tempat yang memang ada kajian, itu lebih manfaat. Antum paksakan kan? Ini kan dai-dai sudah ada jadwal kajian yang rutin. Karena majelis taklim banyak, akhirnya dipaksakan untuk minta. Kalau enggak ada dari luar kota, untuk luar kota mulai kan? Untuk luar kota dai-nya gimana? Perlu tiket pesawat, untuk hotel, dan juga untuk oleh-olehnya segala macam. Akhirnya jadi apa mereka? Cari donasi. Ini kan takalluf, memberatkan diri. Islam larang takalluf, enggak boleh dalam Islam. Dan ini ngerusak kehormatan dakwah. Dan ini sudah saya sampaikan, karena yang paling banyak di pengajian apa? Majelis taklim. Ibu-ibu. Saya pernah 7 tahun yang lalu, saya ingat saya dengan Ustaz Hakim mengumpulkan majelis taklim ibu-ibu. Di Jakarta sejabotabek kurang lebih ada 150 majelis taklim ibu-ibu. Yang manggil dari luar kota juga siapa? Ibu-ibu ini. Akhirnya apa? Saya bilang jangan antum panggil dari luar kota. Tetap aja terus sampai sekarang. Dan ini ngerusak dakwah. Antum dengan dai yang ada di tempat itu ngajarkan tentang wudu, tentang sifat sholat, tentang tauhid, cukup sudah. Gitu. Apa gak ada ustaz Jabotabek ini, gak ada ustaz lagi udah. Jadi ini udah gak benar ini. Ini harus diperbaiki yang seperti ini. Kalau orang dia nyari dana yang memang jelas, ada masjid yang sedang dibangun, kita lihat itu, kita wajib bantu. Atau pondok, kita tahu pondok itu sedang dibangun, yang memang tempat itu gak ada pondok salaf. Tidak ada pondok salaf, saya katakan tidak. Sekarang ada pondok salaf, udah ada 5 atau 10. Sekarang dia mau bangun lagi yang lebih besar. Ini udah gak benar yang seperti ini. Ini gak benar. Mestinya gabung aja dengan mereka. Kan jadi ini cari apa lagi di sini? Cari donasi lagi. Menghinakan diri pada manusia. Manfaatkan pondok yang ada, bergabung dengan mereka untuk menegakkan dakwah salaf ini. Dan antum, daripada antum keluar juga dakwah keliling, antum di pondok. Di pondok tempatnya berjuang. Di pondok tempatnya amal soleh. Di pondok tempatnya ganjaran dan pahala. Kenapa harus keluar? Antum bagi ustaz pondok, situ sibuk mengajarkan manfaat. Tapi jangan cari sumbangan. Yang ke-25, para dai hanya menganjurkan kaum muslimin sedekah secara umum. Para dai hanya menganjurkan kaum muslimin sedekah secara umum. bukan mengumpulkan donasi. Para dai hanya menganjurkan kaum muslimin sedekah secara umum, bukan mengumpulkan donasi. Anjurkan mereka untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, istrinya, anaknya, orang tuanya, sanak kerabat, bukan mengumpulkan donasi. Itu kita hanya menganjurkan. Untuk nanti lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 215 dan surah An-Nisa ayat 36. Ini kewajiban mereka kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tua yang memberikan nafkah. Baru kalau ada kelebihan kepada sanak kerabat, ada kelebihan lagi kepada tetangga yang miskin, ada kelebihan lagi ya bantu buat masjid, pondok yang memang sedang membangun. Kemudian yang ke-26, orang-orang yang minta-minta, yang memukul donasi sumbangan dari harta kaum muslimin, wajib bertanggung jawab dan wajib amanah terhadap harta kaum muslimin. Orang minta-minta mengumpulkan donasi sumbangan dari harta kaum muslimin wajib bertanggung jawab dan wajib amanah terhadap harta kaum muslimin, karena dia akan ditanya, dituntut dan dihisab pada hari kiamat tentang harta tersebut. Karena dia akan ditanya, dituntut dan dihisab pada hari kiamat tentang harta tersebut. Ini berat nih pertanyaannya. Yang jadi milik pribadi banyak udah. Bikin rumah Quran, rumah Quran nih. Dia enggak mampu. Sebenarnya dia bisa gabung dengan mana gitu untuk ngajar. Enggak, dia bikin sendiri rumah Quran. Untuk bisa bikin rumah Quran, donasi. Untuk dia alasan juga untuk murid-murid. Kemudian tambah tuh donasi. Ayo tadinya ngontrak, sekarang punya sendiri. Udah sendiri, kemudian ada tambahan lagi yang lain. Dia beli kendaraan. Nah ini untuk siapa? Ketika jadi milik pribadinya, apa enggak berat di hari kiamat? Karena bukan pribadi kan? Ini buat kaum muslimin. Ini membebankan diri. Mestinya tidak usah gabung dengan kaum muslimin. Antum cari nafkah sendiri. Kan orang yang ngajar Quran, dia bisa cari nafkah sendiri. Enggak mengharap dari manusia. Banyak dari zaman dulu orang-orang cari nafkah sendiri. Sekarang enggak bikin, dan akhirnya ya itu jadi milik pribadi. Dan dulu banyak yayasan-yayasan jadi milik pribadi, banyak udah ratusan itu. Namanya tadinya orang lain, sekarang diganti namanya, dia, istrinya, anaknya, mantunya. Cucunya belum gede, nanti kalau cucunya gede dimasukin lagi. Ini kejadian ini. Itu duit kaum muslimin kok jadi milik pribadi. Apa enggak berat dari kiamat nanti dia? Kullu jasadin nabata min sulfin fannaru aulabi. Allah musta'an. Dan harta itu akan ditanya dari mana diperoleh dan kemana dia habiskan. Wa an mali min ayna iktasaba wa fima anfaqa. Kemudian yang terakhir, yang ke-27. Kita orang beriman wajib mengambil pelajaran. Fa'tabiru wal absar. Dari kejadian donasi, sumbangan, minta-minta ini, udah banyak sekali yang makan buat pribadinya. Udah banyak yang nipu. Udah banyak yang tukang bohong. Udah banyak yang tidak jelas. Apa enggak jadi pelajaran tuh kita? Udah ratusan seperti ini. Dari panitia pengajian yang nipu, banyak udah. Dari orang-orang mukulan donasi penipu, udah banyak. Yang robah rekening juga udah banyak. Apa enggak jadi pelajaran buat kita? Gitu. Jangan kemudian dikatakan begini. Ini orang enggak tahu ya, dia paham atau tidak. Ini yang mengatakan seorang dokter. Ketika ada fatwa Syekh Fauzan, jangan cari donasi karena itu banyak udah penipuan. Katanya apa? Itu di Saudi. Apa di Indonesia enggak ada? Di Indonesia lebih banyak lagi, malah gudangnya di sini. Enggak tahu tuh akalnya di mana tuh. Itu orang katanya minta fatwa ulama. Sekarang fatwa ulama, dia memberikan fatwa tentang masalah minta-minta enggak boleh. Kemudian ya itu di sana Saudi, bukan di sini. Di sini tempatnya ya, tempatnya pungli, tempatnya korupsi, tempat segala macam udah di sini. Allah musta'an. Jadi kalau untuk masa sumbangan seperti itu, kalau giliran masalah sab renggang, ikut Saudi. Ini memang aneh orang-orang ini. Saya pikir cukup sampai di sini, kajiannya sudah cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua untuk mau tanyakan, silakan. Wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada beberapa pertanyaan yang senada. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon nasihatnya mengenai mengharapkan upah dari dakwah. Bagaimana dengan kami para pengajar di pesantren atau pondok yang mendapatkan gaji tiap bulannya? Apakah termasuk mencari penghidupan atau makan dari dakwah? Mohon penjelasannya. Pertanyaannya bagus. Jadi kaitannya dengan guru-guru yang mengajarkan di pondok-pondok atau sekolah, apakah dia termasuk makan dari dakwah? Yang seperti ini sudah dijelaskan oleh para ulama, karena di zaman dahulu ada namanya Baitul Mal yang dikelola oleh Ulil Amri. Yang Ulil Amri ini memberikan gaji kepada guru-guru atau dosen-dosen kayak di Timur Tengah atau di Malaysia namanya. Itu seperti imam-imam, khatib dan guru yang ngajar di pondok atau di sekolah, di jami'ah, itu dijamin oleh pemerintah. Ya, itu enggak ada masalah. Dan tetap dia wajib ikhlas karena Allah dalam dakwahnya. Nerima boleh, karena itu juga dari dulu sudah ada, seperti hakim-hakim, kemudian juga para ulama yang memang dia jadi qadi atau dia mengajar, pemerintah memberikan kepada mereka. Kalau mereka tidak mau menolak, enggak ada masalah. Kan banyak yang menolak. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Dhahhak bin Muzahim, kemudian juga Abu Hazim, Malik bin Dinar, dan yang lain banyak, mereka enggak mau terima. Atau yang terkenal di Indonesia ini, Abdul Qadir Jailani, ya, dia orang saleh pada abad kelima. Itu dia ngajar, memberikan fatwa, tapi dia enggak mau. Dalam biografinya sebut kana ya'kulu min amaliyati. Dia maunya makan dari usahanya sendiri, enggak mau dia dari pemerintah. Boleh. Nah, sekarang kalau untuk di pondok-pondok boleh, karena yayasan kan. Karena dia untuk mendirikan pondok itu harus izin oleh pemerintah membuat yayasan. Nah, yayasan ini dia sudah punya masukan dari orang-orang tertentu atau dia sendiri punya usaha, badan usaha yayasan ini. Nah, dia memberikan karena si guru-guru ini ngajar di pondok dari mulai pagi sampai malam sampai sore, maka diberikan dia gaji dari situ. Enggak ada masalah, boleh. Seperti dijelaskan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan juga dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kalau antum lihat di dalam buku atau syarah kitab Tauhid atau dalam kitabnya Al-Qawlu Sadid fi Maqasid Tauhid, ketika menjelaskan minasyirki iradatul insan bi amali dunia, termasuk syirik seorang beramal dengan tujuan dunia. Beliau memberikan ta'liq di situ untuk para dai atau guru yang mengajar yang memang dijamin oleh pemerintah atau oleh yayasan, enggak ada masalah, boleh diberikan. Tapi kalau dia enggak mau terima, enggak ada masalah, itu lebih bagus, dia punya usaha sendiri gitu. Jadi pertanyaan tadi secara hukum syari boleh dia untuk terima gitu, boleh gitu. Tapi kalau seandainya dia punya usaha, itu lebih bagus. Karena sekarang juga kalau kita lihat, dia juga sulit untuk usaha. Karena apa? Dia ngajar dari pagi sampai sore. Bagaimana dia untuk cari usaha di pondok itu? Beda dengan dia ngajar di luar untuk jadi dai, ceramah, atau dia khutbah Jumat, itu kan kewajiban. Sekarang kalau dia gak khutbah Jumat, masa yang ceramah? Tukang parkir. Oh, orang kerja. Coba deh akalnya pakai yang waras. Sekarang dia diberikan ilmu oleh Allah sedikit. Ini Jumat. Kalau dia enggak khotib, siapa nanti khotib? Bubar nanti Jumat ini. Enggak ada khotibnya. Mesti dia kan yang datang untuk memberikan ilmunya kepada kaum muslimin. Kewajiban dia khutbah, masa harus dibayar? Kayak kita mengajarkan tauhid kepada orang, ada pengajian, kita wajib mengajarkan tauhid. Masa itu harus dibayar? Beda kalau di pondok, ini pendidikan yang memang dia harus rutin mengajar dan mulai pagi sampai sore. Kalau dakwah paling 1 jam, 2 jam dia ngisi, selesai. Dia bisa selasa waktunya untuk cari nafkah. Dan banyak tuh para ulama, paginya dia cari nafkah, sore dia ngajar. Ribuan dari para ulama seperti itu. Jadi ini perhatikan, beda dengan yang tadi di sekolah jadi guru. Ya, yang lain lagi pertanyaan. Nah, alhamdulillah baik, syukur alhamdulillah atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya satu pertanyaan terakhir kami ajukan. Ustaz mohon penjelasan mengenai derajat hadis bahwa kita tidak akan pernah sampai kepada amalan para sahabat, dan ada hadis lain menyebutkan bahwa di belakangan kalian nanti akan ada orang yang beramal seperti 50 orang sahabat seperti kalian. Mohon penjelasan ya Ustaz. Hadis ini hasan. Hadis ini hasan. Artinya orang-orang yang di akhir zaman yang dia berpegang teguh pada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dia berjuang dan dia betul-betul menghidupkan sunnah Nabi, menegakkan dakwah ini, dakwah tauhid. Perhatikan tuh, menegakkan dakwah tauhid, melarang orang dari syirik, menegakkan dakwah sunnah, menjauhkan bid'ah, mengajak orang untuk taat dan melarang dari maksiat. Dia berjuang sendirian, gak ada yang bantu dia, dicela, dicaci, dimaki, diusir dan segala macam. Maka dia tetap berpegang teguh, maka dia mendapatkan ganjaran seperti 50 sahabat. Tetap sahabat punya keutamaan, tapi dapat ganjaran dia seperti itu. Ini hadis Nabi. Dia seperti memegang bara api. Tapi untuk luasnya ya nanti waktu-waktu kita akan bahas hadis ini. Enggak sekarang karena waktunya sempit untuk bahas itu. Ya, hadisnya hasan, dihasankan oleh para ulama tentang hadis itu. Ikhwan fil din, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, karena ini yang terakhir kajian kita sebelum Ramadan, dan kita insya Allah pekan depan sudah masuk Ramadan, dan antum persiapkan untuk Ramadan dengan apa? Dengan takwa kepada Allah Taala. Enggak ada persiapan yang khusus sebelum Ramadan. Kan orang kalau udah mau Ramadan kumpul-kumpul, makan-makan, enggak ada lah Islam tuh. Enggak ada. Kayaknya kita enggak bakal makan lagi seumur hidup. Ini banyak ini. Kalau udah mau Ramadan semua kumpul makan, enggak ada lah Islam kumpul makan-makan. Enggak ada. Makanya saya selalu larang. Kalau yang saya larang itu kalau pengajian jangan bawa makanan. Antum pasti makan. Kalau udah bawa makanan, yang lebih kuat apa? Makannya. Dan yang sering, paling sering ibu-ibu nih. Kata ibu-ibu, you know. Bapaknya ngikut apa kata ibu-ibu? Samina wa atona. Ini tanda-tanda kiamat udah. Jadi kejadian, makanya saya kalau pengajian ibu-ibu, jangan ada yang bawa makanan. Jangan bawa makanan. Karena itu udah ibu-ibu sama makanan, karena dia tukang masak kan, masak di rumah, jadi mesti makan. Padahal gak mau makanan juga pasti makan, kan habis selesai pengajian pulang makan, tapi mesti bawa makanan. Ini yang gak ganggu gitu. Kadang-kadang repot udah, sehingga saya kadang-kadang malas sudah kalau ngisi pengajian ibu-ibu, mendingan udah libur aja deh, udah libur aja, karena bawa makanan itu yang bikin pusing itu. Kalau mau ngaji boleh, gak bawa apa-apa, bawa buku sama catatan aja, jangan bawa makanan. Jadi ini kumpul makan-makan gak ada dalam Islam, gak ada. Atau ziarah khusus ke kuburan sebelum Ramadan gak ada. Yang paling penting ikhwan fillah jazakumullah, sebelum Ramadan kita banyak bertaubat kepada Allah. Kita banyak salah, banyak dosa, taubat kepada Allah Taala. Dosa kita banyak, dan kita gak tahu ini banyak sekali perbuatan dosa dilakukan di negara kita ini. Bukan mustahil Allah akan turunkan azab atau siksa karena banyak dosa ini. Sebab apa yang menimpa kita semuanya dengan sebab dosa. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa aja musibah menimpa kalian dengan sebab dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Ini yang pertama, taubat kepada Allah atas semua dosa. Kemudian yang kedua, ikhwan fil din azakumullah, antum Ramadan ini sibukkan dengan baca Quran. Mungkin Ramadan tahun lalu kita khatam cuma sekali. Sekarang kalau bisa khatamnya 5 kali. Gitu. Untuk Ramadan, gitu. Antum dari sekarang mulai khatamkan Quran mulai sekarang. Enggak ada lagi selembar lagi baca Quran selembar, enggak ada lagi itu. Atau setengah juz, minimal 1 juz sudah. 1 hari minimal 1 juz. Kalau untuk Ramadan kalau bisa sehari itu kita bisa 5 juz. Bisa, ada waktu, luang waktu kita. Antum perhatikan tuh. Harus bisa sehari 5 juz. perhatikan, sibuk dengan Quran, karena begitulah dikatakan oleh para ulama, Ramadan syahrul Quran, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, dan Nabi murajaah Al-Quran dengan Jibril di bulan Ramadan. Antum sibuk dengan Quran, siang Quran, sore Quran, malam baca Quran, terus sibuk dengan Al-Quran. Istri kita, anak kita, anjur membaca Quran. Jangan sibukkan dengan tadi buka puasa bersama. Antum enggak usah sibuk dengan buka puasa. Antum buka dengan istri antum, dengan anak antum di rumah, itu mulia. Dan itu kebahagiaan. Senang kan kita buka sama istri sama anak, senang. Hatta cuma dengan satu butir kurma. Tapi jangan sibuk dengan buka donasi segala, jangan. Jangan sibuk dengan orang lain. Kita enggak usah urus orang lain, urusan diri sendiri. Yang urus orang lain ada orang-orangnya nanti yang mampu, yang kaya, yang bisa memberikan kepada mereka. Dan kumpulkan orang, jangan ajarkan mereka untuk mengharap pada manusia, jangan. Kita ajarkan istri kita, anak kita dengan apa yang ada kita buka bersama. Enggak ada apa-apa makanan, dengan air cukup. Kalau antum biasa seperti itu, antum doa di saat buka kepada Allah, ya Allah, saya enggak punya apa-apa ya Allah. Saya miskin, fakir, berikan ya Allah rezeki. Pasti diberikan rezeki oleh Allah. Karena Allah menganjurkan demikian. Di tengah-tengah ayat puasa Allah sebutkan apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa ini qarib, kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an, sedekah, baca zikir, baca buku dan yang lainnya, perbuatan yang soleh, antum berbakti pada orang tua dan yang lainnya, banyak amalan soleh yang bisa antum lakukan, lakukan semuanya ikhlas karena Allah dan ittiba. Wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.